Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita sangat yakin Dia Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, dan semua apa yang kita lakukan diketahui dan akan dinilai. Kalau baik akan diberikan balasan, pahala dan surga, dan kalau buruk akan diberikan hukuman. Dan seorang muslim dan mukmin sangat tahu kalau dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, berarti dia sedang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhannya, karena dia sedang berterima kasih, bersyukur, dan hanya dengan itu saja Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya akan memberikan kepada dia segala kebutuhan yang dia penuhi atau dia butuhkan di muka bumi ini. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita tidak pernah berhenti dari lisan kita selama nafas masih terhembuskan dan selama kita masih hidup di muka bumi ini, sebagai orang yang beriman kepada Allah, mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh mana tidak boleh. Dan jiwa-jiwa setiap orang yang mengikuti manusia terbaik ini akan selalu tentram, sabar dalam setiap permasalahan, teguh dalam menghadapi cobaan, dan selalu bersyukur dalam setiap nikmat yang sedang melimpah. Mengucapkan salam hormat sekali saja pada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang-orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tidak pernah berhenti, teman-teman sekalian, kita mengucapkan selamat datang di majlis ilmu dan juga di majlis yang sedang membahas orang-orang mulia. Kita sedang membahas manusia-manusia terbaik dari umat manusia, bukan hanya sekedar dari umat ini saja, tapi seluruh umat manusia. Mereka adalah generasi yang terbaik setelah para nabi-nabi. Para sahabat nabi-nabi yang lain pun belum bisa mencapai derajat mereka. Mereka orang-orang yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, punya kedudukan yang sangat tinggi. Orang-orang ini, teman-teman sekalian, para sahabat ridwanullahi alaihim, masuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari nomor 3651, dan Imam Muslim juga meriwayatkan di nomor 2533. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia, bukan hanya sekedar Muslim disebutkan, tapi manusia semuanya, adalah yang hidup di zamanku, di abadku, dan juga yang datang setelahnya, dan yang datang setelahnya. Maka keluarlah istilah dalam agama kita, sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in. Bahkan kita tahu di generasi emas inilah, sahabat semuanya pastilah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada di antara mereka yang tersebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga generasi yang belajar dari sahabat tersebut, sehingga mendapatkan keberkahan langsung. Serta juga generasi yang datang dan belajar dari orang yang belajar dari mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengeluarkan statement dan pernah saya sampaikan di beberapa tabligh akbar kita yang lalu. Kalimat yang mulia, beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad wa wajada qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati hamba, kemudian Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati terbaik dari seluruh hamba-hamba. Fastafahu binafsihi, maka Allah memilihnya untuk dirinya sendiri. Fabta'athahu birisalati, kemudian mengutusnya untuk membawa risalahnya, hukum-hukumnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah melihat hati-hati hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Maka ditemukanlah bahwasanya hati para sahabatnya adalah hati yang paling baik di antara hati hamba-hamba. Faja'alahum uzara'a nabiyyihi. maka dijadikanlah mereka sebagai menteri-menteri nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang untuk membela agama yang di bawahnya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, apapun yang dilihat oleh kaum muslimin generasi awal dari sahabat baik, maka Allah menilainya baik. Wama ra'au sayyian fahuwa indallahi sayyi, dan kalaupun mereka melihat sesuatu itu buruk, Allah pun akan menilai sesuatu itu buruk. Riwayat ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, nomor 3900. Tentu teman-teman sekalian, berbicara tentang para sahabat, dan sudah 20 sekian sahabat kita membahasnya, semoga Allah SWT memudahkan kita menyelesaikan sisa, masih ada sekitar 2 jilid lagi, untuk dari kitab yang sedang kita bahas ini, masih lebih dari sekitar 50 sahabat. Mudah-mudahan saja kita mengambil pelajaran darinya, walaupun kita belajar biografi saja, tapi saya yakin kalau kita ikhlaskan niat teman-teman sekalian, saya rasakan sendiri pada saat saya membaca kisah-kisah para sahabat ini, seperti saya masuk dalam kehidupan mereka. Seperti melihat nyata orang ini sedang beraktivitas, orang ini sedang beristighfar dari dosanya, orang ini membela Rasulullah SAW, orang ini bertakbir di medan perang, kemudian mereka membunuh musuh, mereka terbunuh mati syahid. Bagaimana hadis-hadis membuktikan tentang mereka mati syahid, lalu mereka diberikan rezeki oleh Allah SWT, ada yang disambut oleh istrinya para bidadari, ada yang dimandikan oleh para malaikat, dan terus saja kejadian-kejadian yang luar biasa, yang kita sebagai orang beriman sangat yakin tentang poin itu. Ini hal yang mestinya kita bisa jadikan sebagai pelajaran, dan kita hadir di sini, walaupun manusia-manusia terbaik ini tidak ada bersama kita sekarang, kita seperti melihat kehidupan mereka. Sebagaimana nanti teman-teman juga insya Allah akan bisa merasakan pada saat kita membedah tentang pribadi-pribadi yang mulia ini. Dan pada siang ini insya Allah kita akan membahas seorang sahabat yang mulia, namanya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang telah membeli surga dengan kaki pincangnya. Orang ini beranjak daripada bahasannya, atau kita beranjak dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat melihat jenazahnya mati syahid di perang Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ka'anni anduru ilaika tamshi bi rijlika hadhihi sahihatan fil jannah." Sungguh aku telah diperlihatkan, sambil lihat jenazahnya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, sungguh aku telah diperlihatkan engkau berjalan di surga dan kedua kakimu ini utuh dan sehat. Orang ini teman-teman sekalian, Amr bin Jamuh, salah satu tokoh masyarakat, dan dia salah satu kepala suku Bani Salamah di Madinah. Allah mengaruniakan dia beberapa orang anak, yang saya temukan dalam riwayat sebatas ilmu saya ada 4 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Walad. Walad sebenarnya artinya anak laki-laki, tapi memang dia memberikan nama ini sebelum masuk Islam. Kemudian ada Mu'ad dan Mu'awwid serta Khallad. Dan Allah karuniakan dia seorang istri yang mulia, diberikan julukan dengan Ummu Walad, seorang istri yang sangat istimewa, salihah, mukminah, dan saudarinya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu majma'in. Abdullah bin Haram adalah ayahnya Jabir bin Abdullah, tokoh yang kita sebutkan pada tablik akbar kita yang lalu. Jadi Abdullah bin Haram ini memang keluarga yang sangat soleh. Dia dengan saudara-saudaranya termasuk adiknya perempuan yang akhirnya menikah dengan Amr bin Jamuh adalah orang yang luar biasa imannya. Nanti kita akan lihat salah satu motivator terbesar yang membuat Amr bin Jamuh mau berperang dan mati syahid justru istrinya. Dan ini sayang sekali, luput dari banyak kaum muslimat sekarang. Mereka malah kendor, atau bahkan mengendorkan suaminya dan anak-anaknya untuk melaksanakan perintah agama, untuk melaksanakan jihad, sholat berjamaah di masjid, ataupun silaturahim, atau berbakti dengan orang tuanya. Bahkan tidak jarang sekarang banyak muslimah yang menjadi penyebab suami-suami mereka jauh dari agama. Enggak sholat di masjid, durhaka sama ibu dan ayahnya karena cemburu, tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama, seringkali diganggu, dan berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan suami, sehingga akhirnya secara keimanan dan ibadah dia jadi berkurang secara kualitas. Nanti kita akan sebutkan insya Allah di salah satu statement saja Ummu Walad radhiyallahu anha, sehingga memberikan gambaran kepada kita. Dan nanti akan ada bahasan sendiri insyaAllah, pada saat sahabat-sahabat ini sudah selesai kita bahas, dengan izin Allah kita akan pindah ke serial sahabiat nanti, dan kita akan ambil kisah-kisah mulia dari para sahabiat ridwanullahi alaihim jami'an. Bermula teman-teman sekalian, dari da'i Nabi SAW yang mulia, yang bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair sudah pernah kita bahas dulu di serial sahabat kita. Dia adalah seorang anak tokoh Mekah, terkenal dengan ketampanannya, kekayaannya. Bahkan kalau Mus'ab ibn Umair lewat di sebuah tempat, maka tercium bau wanginya. Dan ketahui kalau dia adalah orang yang kaya raya. Tapi setelah masuk Islam, orang tuanya siksa dia segala macam, lalu dia meninggalkan sampai hijrah ke Madinah. Namun sebelum hijrah, karena Nabi SAW lihat keseriusan Mus'ab dan dia banyak sekali menghafal ayat-ayat Al-Quran, setiap turun langsung dihafal nasihat-nasihat Nabi SAW, Nabi jadikan dia sebagai da'i di Madinah. Hampir seluruh masyarakat Madinah masuk Islam pada saat itu di tangannya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, termasuk keempat anak laki-lakinya Amr bin Jamuh dan istrinya Ummu Walad. Tinggal Amr bin Jamuh saja yang belum masuk Islam. Dan kisah masuk Islamnya sendiri punya keunikan. Karena Amr bin Jamuh pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, umurnya sudah hampir mendekati 60 tahun. Dan pada saat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu menjadi da'i di Madinah, umurnya sudah 60 tahun. Berumur sekali dalam pandangan tentu di masa zaman sekarang kita ini. Maka dia tidak mudah meninggalkan keyakinannya yang sudah sekian puluh tahun dia yakini, yaitu menyembah berhala. Bahkan dia meletakkan patung berhala di rumahnya yang dia berikan nama Manaf. Dan dia selalu hormati patung itu. Terkenal sekali, dia sangat menghormati. Dinasehati oleh anak-anaknya, gak ada gunanya. Dia selalu menolak. Tetap saja dia muliakan patung tersebut. Lalu anak-anaknya yang sudah beriman ini, dan subhanallah, iman kalau sudah masuk dalam hati memang seperti itu hasilnya. Sangat kokoh, dan nanti akan kita bahas salah satu pelajaran kita adalah bagaimana kalau seseorang sudah merasakan manisnya iman, apa efek-efeknya dan apa dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Maka keempat anaknya ini sepakat setelah diskusi dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kita apakan Niska? Ayah kami tidak mau masuk Islam. Sementara kalau tidak masuk Islam tidak boleh kumpul sama ibu kami. Apa solusinya? Setelah diskusi rupanya, mereka tahu kalau orang yang sudah berumur ini butuh retorika dakwah khusus. Kalau teman-teman punya orang tua yang sudah sangat tua, enggak bisa spontanitas kita mengubahnya. Butuh waktu, butuh proses, butuh kejadian-kejadian mungkin yang bisa membuat dia mau berubah. Di antaranya yang dilakukan oleh keempat anaknya ini. Jadi mereka melihat ternyata Amr bin Jamuh ini setiap hari, pagi ataupun malam, selalu masuk ke ruangan yang ada patung Manaf itu dan minta-minta memohon kepadanya. Pada malam itu, di mana mereka ingin memberikan pelajaran kepada ayah mereka, maka datanglah anak-anaknya Amr bin Jamuh lalu mengambil patung itu, kemudian meletakkannya di tempat kotoran manusia. Jadi rupanya di situ ada tempat pembuangan, mohon maaf seperti kita WC, tapi tempat bertumpuknya kotoran manusia. Dilemparlah patung tersebut yang merupakan Tuhannya Amr bin Jamuh. Pada saat dilempar, pagi-pagi Amr bin Jamuh setelah dia bangun tidur, dia mandi, biasanya dia memohon-mohon keselamatan pada patungnya, dia enggak temukan. Dicarilah sama dia patung tersebut. Ada beberapa riwayat menjelaskan masalahnya, ada yang mengatakan dilempar di tempat kotoran, ada yang mengatakan dilempar di sumur tua yang berbecek. Intinya patung itu dihinakan. Kemudian Amr bin Jamuh melihat, dia kaget. Lalu dia marah, siapa yang melakukan ini pada Tuhanku? Dia mengeluarkan patung tersebut, dibersihkan, dicuci, kemudian dipakein wangi-wangian. Ditaruh di tempatnya kembali. Amr bin Jamuh sembah-sembah lagi pada hari itu. Kemudian dia pulang malam hari, dia lakukan lagi hal yang sama. Pada saat dia tidur, anak-anaknya ulangi di malam kedua kejadian yang sama. Ditaruhlah patung tersebut di tempat kotoran. Pagi-pagi Amr bin Jamuh bangun, lalu ditemukan kasus yang sama. Cari patung yang enggak ada, ditemukan di tempat yang sama kemarin. Kotor lagi. Lalu kemudian Amr bin Jamuh berbicara dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan, kenapa kau tidak membela dirimu? Siapa yang membuat ini semua kepadamu? Tapi dia masih belum subhanallah dapat hidayah. Dia masih mandikan, dia bersihkan patung tersebut, dikasih wangi-wangian, ditaruh lagi. Malam yang ketiga, rupanya dia anak-anaknya melakukan hal yang sama, kemudian dia melakukan hal yang sama lagi, maka anak-anaknya mengubah pola setelah itu. Karena Amr bin Jamuh di malam ketiga meletakkan pedang di leher patungnya, sambil mengatakan, wahai Tuhanku, belalah dirimu kalau ada yang mau menyakitimu. Ya. Ya. Hari keempat, anak-anak Amr bin Jamuh melakukan pada malam harinya, pada saat ayah mereka tidur, ditaruh di tempat kotoran tadi, kemudian pedangnya diambil, lalu diganti dengan bangkai anjing yang sudah membusuk. Amr bin Jamuh pada saat melihat kejadian itu di hari keempat, dia bingung lihat kejadian. Ini luar biasa ini. Kok bisa sampai seperti ini? Maka dia mengatakan, kalau engkau benar-benar Tuhan, maka pastilah kau layak untuk membela dirimu sendiri. Lalu dia panggil anak-anaknya sambil mengatakan, apakah kalian masih percaya padaku? Maka mereka mengatakan, tentu ayah, kami percaya. Maka dia mengatakan, mulai sekarang aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam justru karena kejadian tadi. Jadi apa yang dia sangat yakini ternyata terhinakan di depan matanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia mengucapkan kalimat yang masyhur setelah beberapa hari dia masuk Islam, terus dia belajar dari Musa bin Umair radhiyallahu anhu majma'in. Lalu kemudian dia mulai menyadari dan terbuka wacana fikirannya. Kalau ternyata apa yang dibuat selama ini salah, dia mengatakan, aku taubat kepada Allah dari apa yang telah lalu. Aku mohon kepadanya agar menyelamatkanku dari neraka. Aku memuji Allah karena nikmat-nikmatnya. Ka'bah dan kain penutup adalah miliknya. Maha suci dia. Berapa banyak orang yang bersalah dan berapa banyak curahan air dari langit dan tumpahannya. Artinya walaupun orang buat dosa, Allah masih kasih rezeki. Dia telah membimbingku sebelumnya aku dalam kegelapan sebagai sekutu Manat, patungnya tadi, dan batu-batunya. Dia menyelamatkanku setelah tengkukku beruban dari kehinaan tersebut dan dari rasa malu. Artinya setelah aku tua pun begini, Allah masih sayang, masih memberikan aku hidayah. Aku hampir binasa dalam kegelapan, lalu dia menyelamatkanku dengan takdirnya. Lalu Muhammad, aku berterima kasih kepadanya, sallallahu alaihi wasallam. Selama kebesaran Rabb manusia masih ada, jika aku berkata demikian, aku hanya ingin berada dalam naungan Allah di rumahnya. Teman-teman sekalian, setelah masuk Islam, hijrahlah Nabi SAW. Amr bin Jamuh rindu ingin bertemu dengan Nabi SAW. Ketemulah akhirnya, kemudian dia mempelajari lebih banyak Islam. Lalu berkecamuklah perang pertama dalam Islam, tahun 2 Hijriah, Perang Badr. Awalnya Nabi SAW, sudah pernah saya ceritakan Perang Badr, saya ingatkan kembali. Awalnya kaum muslimin tidak niat untuk berperang. Maka Nabi SAW tidak mewajibkan waktu Perang Badr, hanya mengatakan siapa yang mau ikut silakan. Kita akan menahan kafilahnya Abu Sufyan. Karena mayoritas barang dagangan yang ada di kafilah Abu Sufyan adalah barang-barang muslimin yang dirampas dari Mekah. Rumah-rumah kaum muslimin pada dijualin, harta-harta dagangannya pada diambil segala macam, lalu diperebutkan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Seperti itulah. Maka Nabi SAW suruh rebut kembali kafilah itu. Ternyata dengan hikmah Allah dalam surah Al-Anfal diceritakan, pada saat Nabi SAW keluar dengan 313 sahabatnya sama beliau 314, maka Allah menjadikan sebuah kejadian yang tidak disangka. Kafilah Abu Sufyan selamat, namun Abu Sufyan sempat mengirim surat ke Mekah untuk supaya mengirim pasukan. Maka keluarlah dari Mekah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid dan seterusnya, pemimpin Quraisy semuanya keluar. Pada saat mereka keluar dengan 1000 kekuatan pasukan, tiba di dekat wilayah Badar, Abu Sufyan nyurat lagi, saya sudah selamat, kembalilah ke Mekah. Bingunglah mereka, kita kembali atau enggak. Abu Jahal ngotot pada saat itu, tidak usah pulang, harus pergi dan seterusnya. Ribut, dan ini hikmah Allah SWT. Subhanallah, Allah mendatangkan takdirnya orang-orang sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan dibuat dia punya hajat di situ. Abu Jahal tadi kalau dia pulang, kalau kita hitung-hitungan manusia, bukan pembicaraan orang beriman. Kalau orang beriman nanti kita akan jelaskan. Kalau bukan orang beriman, maka dia mengatakan tentu kalau dia kembali, dia tidak akan mati. Tapi orang beriman mengatakan, sudah takdir Allah, dia akan meninggal pada saat itu. Abu Sufyan yang ngotot, kita harus pergi. Abu Jahal. Dia mengatakan, kita harus pergi, kita harus begini. Dan seterusnya, sampai akhirnya berhasil menggiring pasukan ke Badr. Ada gunung di wilayah Badr, yang dekat dengan Madinah, namanya Udwatid Dunya. Yang dekat dengan Mekah namanya Udwatil Quswa. Dunia maksudnya dekat dengan Madinah, ini jauh dari Madinah. Pasukan Quraisy tiba di sini, di Udwatil Quswa, dan pasukan Muslim di Udwatil Dunia, tapi tidak saling tahu kalau di sini ada pasukan. Dengan hikmah Allah. Makanya perang Badar sebagian ulama mengatakan, murni Allah yang mengatur semuanya. Makanya Allah mengatakan tentang perang ini, A'udzu billahi minasyaitonirrajim walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kalau kalian saling janjian pada saat itu kalian tidak akan berperang. Tapi Allah sudah menentukan apa yang harus terjadi. Karena kaum muslimin belum punya pengalaman perang pada saat itu. Apalagi bertemu dengan 1000 pasukan perang, pasukan muslimin keluar untuk menahan kafilah. Ada banyak sahabat tidak pakai topi besi, tidak pakai baju besi, bawa senjata secukupnya. Bukan untuk berperang. Maka bertemulah pasukan dan Allah menamakan dengan hari Furqan, hari kemenangan dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Salah satu kemenangan mutlak umat Islam adalah matinya para pemimpin Quraisy. Dan puncaknya waktu meninggal pemimpin perang namanya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal meninggal. Dan Abu Jahal ini ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah kematiannya. Di antaranya terlibatnya Mu'adz dan Mu'awwidz, dua adik kakak dari Ansar. Juga ada yang menyebutkan riwayat ya, yang menebasnya adalah Mu'adz dan Mu'awwidz, tapi yang memenggal lehernya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ada riwayat lain dan kita temukan dalam bahasan Amr bin Jamuh adalah yang sempat juga menebaskan pedang bersama dengan Mu'adz dan Mu'awwidz, dua anak dari Ansar, adalah juga namanya Mu'adz. Tapi Mu'adz bin Amr. Ya. Yang tadi sudah kita sebutkan, Amr bin Jamuh punya 4 orang anak. Ada Mu'adz, ada Mu'awwidz, dan juga ada Khallat, dan ada Walad. Maka Mu'adz bin Amr ini punya kisah sendiri dalam masalah ini. Dia mengatakan dalam riwayat yang sahih, saya telah menjadikan, disebutkan dalam Siyar Alam Nubala tentu masalah kisah ini, di jilid 1 halaman 250-251, dan dikatakan oleh Syu'aib Al-Aranut bahwasanya para rawinya thiqat, semuanya terpercaya. Di situ ada di footnote nomor 8 kalau yang pegang bukunya. Di footnote nomor 8 di halaman 427 ya. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya Mu'adz ibn Amr radhiyallahu anhu majma'i menceritakan kalau dia menjadikan Abu Jahal sebagai targetnya. Terus saja dia mengejar Abu Jahal sampai berhasil dia menebaskan pedang pada pahanya. Kemudian dia mengatakan Ikrimah bin Abi Jahal, waktu itu masih dalam keadaan kafir, dan sudah kita ceritakan juga salah satu kisahnya, bagaimana dia masuk Islam radhiyallahu anhu majma'in setelah pembebasan kota Mekah. Yang jelas, Mu'adz mengatakan, saya pun ditebas bagian punggungku oleh Ikrimah, sehingga membuat tanganku hampir terputus. Jadi, dari atas dipukul, itu sehingga tulangnya pun sudah mulai lepas, ya, tinggal bagian kecil tipis kulit saja dan otot yang bertahan bagian bawah. Gitu. Maka dia mengatakan saya pun mengikatnya dengan imamah saya. Kemudian saya berusaha untuk masuk ke medan perang lagi. Pada saat saya merasa itu mengganggu saya, maka saya pun keluar dari kancah peperangan dan menarik tangan itu, memutuskannya. Karena sudah tidak berguna lagi bagi dia, dia merasa terganggu dengan itu. Lalu kemudian saya masuk ke kancah peperangan. Saya bacakan riwayatnya. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, aku menjadikan Abu Jahal sebagai targetku di perang Badr. Kemudian ketika kesempatan itu tiba, aku menyerangnya dan menebasnya serta memotong kakinya pada bagian betisnya. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal menebas pundakku hingga tanganku terputus, tapi masih tergantung di sampingku menempel dengan kulitku. Jadi masih ada sedikit tergantung, tapi sudah putus semua, tinggal sedikit saja. Perang membuatku tidak memperdulikannya. Aku terus berperang di sisa hariku dengan menyeretnya atau menyeret tanganku di belakangku. Ketika merasa terganggu olehnya, aku menginjaknya dan menarik tubuhku sehingga ia terlepas dariku. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah menanggapi kisah ini dan riwayat sahih ini, demi Allah, inilah keberanian yang sejati. Tidak seperti orang lain yang hatinya hancur dan kekuatannya luluh hanya karena lecet akibat diserempet anak panah saja. Setelah itu tersebar berita. Abu Jahal kan akhirnya jatuh. Dan kita sudah jelaskan dalam kisah Amr Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana itu dia jatuh penuh dengan darah. Maka Abdullah bin Mas'ud cari keliling, cari mana Abu Jahal. Ditemukan Abu Jahal, lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk di atas dadanya. Dan kebetulan dulu Abdullah bin Mas'ud ini budak di Mekah dan pengembala kambing. Abu Jahal melihat dia lalu mengatakan, apakah kamu hai pengembala kambing? Kamu telah duduk di atas gunung yang besar. Maksudnya berani benar kau duduk di dadaku. Padahal Abu Jahal ini sudah mau mati. Penuh darah, masih sombong gitu. Maka oleh Abdullah bin Mas'ud ditebas lehernya. Lalu dibawa ke hadapan Nabi SAW. Rupanya waktu itu jadi buah bibir, Abu Jahal mati. Dan Abu Jahal menjadi target umat Islam pada saat itu. Lalu tersebar berita yang membunuhnya adalah Mu'adz dan Mu'awwil, dua adik kakak dari Ansar, dan juga ada dikatakan Mu'adz bin Amr ini. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud. Waktu pulang, Amr bin Jamuh ini, dia waktu perang Badar mau ikut, sempat mau ikut, tapi dilarang oleh anak-anaknya. Jangan ayah, kena kakimu pincang, gak bisa berperang. Dan punya uzur, nanti kita akan bahas dalam pelajaran kita, uzur-uzur apa saja tidak bisa ikut jihad. Atau boleh orang tidak ikut jihad. Ya. Di antaranya orang yang pincang. Sehingga dia tidak bisa jalan di zaman itu. Kalaupun naik kuda, pincang juga bermasalah. Ataupun jalan kaki juga bermasalah. Ya. Dianggap itu sebuah uzur. Amr bin Jamuh pamit, Nabi SAW tidak izinkan. Karena anak-anaknya pada melarangnya. Maka di perang Badar dia enggak hadir gara-gara itu. Waktu dia dengar tokoh-tokoh Quraisy mati di perang Badar, kemudian juga anaknya terlibat dalam masalah itu, maka dia semangat. Lalu dia ya meminta izin kepada Nabi SAW justru untuk ikut di perang setelahnya, yaitu perang Uhud. Dan itu teman-teman sekalian, kasus masalah dia hadir di perang Uhud ini, terjadi hal yang sama. Waktu dia mau ikut, anak-anaknya semua semangat ikut, gitu kan. Maka Amr bin Jamuh pamit dengan Nabi SAW. Tapi anak-anaknya bilang lagi, ya Rasulullah, ayah kami pincang, jangan diizinkan. Juga sudah berumur. Ya, maka lebih baik tidak diizinkan. Nabi SAW awalnya tidak izinkan. Rupanya Ummu Walad, istrinya ini, penasaran. Dia mendengar informasi tentang jihad, tentang semangat. Dan dia memang dengar juga dari kakaknya Abdullah bin Haram, yang juga ada kisahnya sendiri, ayahnya Jabir bin Abdullah. Yang luar biasa bagaimana pada saat dia meninggal, Nabi SAW memanggil Jabir lalu berkata, hai Jabir, semua orang diajak bicara oleh Allah dengan tabir, kecuali ayahmu, Abdullah. Allah telah mengajak bicaranya secara langsung dan Allah berkata, mintalah wahai hambaku. Maka ayahmu pun berkata, aku tidak ingin apa-apa kecuali engkau hidupkan aku kembali ya Allah dan engkau kembalikan dan engkau matikan aku syahid lagi. Maka Allah mengatakan sudah menjadi hukumku tidak akan kembali lagi orang yang sudah meninggal. Kata Abdullah, kalau begitu sampaikan kepada orang yang belum menyusul aku agar mereka tidak usah takut. Abdullah ini adalah kakaknya Ummu Walad. Dan Ummu Walad ini mendengar banyak dari kakaknya tentang motivasi jihad dan sebagainya. Dia semangat. Dia memotivasi Amr bin Jamuh, dia motivasi anak-anak untuk jihad semua. Di perang Badar dia ingin suaminya ikut. Tetapi anak-anaknya ribut, dilarang. Sekarang di perang Uhud terjadi lagi hal yang sama. Ummu Walad keliling-keliling nyari tahu informasi. Apa benar memang suaminya dilarang? Sampai dia mendengar dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, iya, memang saya melarangnya karena memang dia pincang. Anak-anakmu juga tidak izinkan. Rupanya Ummu Walad, kecuali dianya yang mau, si Amr bin Jamuh itu tetap ngotot, mungkin itu lain. Maka Ummu Walad kembali ke rumah. Lalu dia mengatakan, wahai Amr, saya tidak menyangka kalau mereka akan melarangmu kalau kau ngotot untuk ikut berjihad. Kata Amr, demi Allah saya dilarang oleh Nabi SAW. Kata dia, tidak. Demi Allah tidak. Saya tidak ingin kamu ada di rumah dan saya berharap kamu ikut bersama mereka. Kalau kau tetap ngotot untuk ikut, maka pasti akan diikutkan. Kata Ummu Walad, Amr bin Jamu yang tadinya pincang, kalau berdiri susah sekali, dia pun berdiri, berusaha menegakkan tubuh dia, menuju ke pintu semaksimal mungkin, tanpa dibantu, lalu dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku ya, ke rumahku lagi. Dua kali dia berdoa dan minta agar mati syahid. Kemudian datanglah dia radhiyallahu anhu ke Nabi SAW. Sambil meminta izin mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad. Aku ingin mendapatkan keutamaannya. Kata Nabi SAW, tapi kamu punya penyakit, sakit. Anak-anaknya juga ada di sebelahnya waktu itu. Mentawa ayahnya pergi ke Nabi SAW, datang lagi. Ya Rasulullah, ayah kami tidak mampu, biar kami yang mewakilinya. Maka Amr bin Jamuh mengucapkan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku meraih surga justru dengan kaki pincangku ini. Aku ingin mengikuti Rasulullah. Jangan ditahan. Maka anak-anaknya tetap ngotot tadinya. Jangan, jangan. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada anak-anaknya. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Dan riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hisham. Di jilid 2 dalam buku sirahnya. Halaman 139. Dan Ibnu Ishaq juga menyebutkan. Dan lebih kuat lagi disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 5 halaman 299. Dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Tahqiq Fiqih Sirah karya Al-Ghazali di halaman 281. Yang bunyinya, Nabi SAW mengatakan kepada anak-anak Amr, وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَزَّ وَجَلْ أَنْ يَرْزُكَهُ الشَّهَادَةَ. Dan tidak ada dosa atas kalian kalau kalian membiarkan mereka berjihad. Nanti kalau kalian biarkan ayah kalian ikut, tidak ada dosa buat kalian. Dia juga, siapa tahu Allah memberikan dia syahadah. Maka dengan kalimat ini tentunya sudah pernah kita sebutkan teman-teman sekalian. Sudah pernah kita sebutkan kalau Nabi SAW menyebut kalimat, engkau akan mati syahid. Atau kalau di kancah peperangan Nabi mengatakan, semoga Allah merahmatimu, itu maknanya orang itu akan mati. Di sini Nabi SAW dengan sangat jelas mengatakan, semoga Allah mengaruniakan dia mati syahid. Maka akhirnya dia pun pergi. Ya, Amr bin Jamuh pulang ke rumahnya, menyampaikan pada istrinya, lalu mengambil tamengnya, pedangnya. Kemudian dia pun akhirnya ikut berjihad. Pada saat ikut berjihad tentu, dia berada bersebelahan dengan ya, dengan anak-anaknya. Dan dia mengatakan kepada anak-anaknya, kita harus bersebelahan dan kita harus berusaha semuanya untuk mendapatkan syahadah. Enggak ada yang boleh kembali. Enggak saya, enggak kalian juga. Dan Rasulullah SAW selalu memotivasi para pasukan dengan kalimat yang mulia. Kalau sudah mau menyerang musuh, beliau selalu mengucapkan kalimat ini. Seperti misalnya di perang Uhud, beliau mengucapkan kalimat ini. Dan ini tentu disebutkan dalam Siyar Alam Nubala karya Imam Az-Zahabi. Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berdirilah kalian semua. Menuju kemana? Menuju kepada kemenangan? Enggak. Berdirilah semua kalian menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini demi Allah motivasi yang luar biasa teman-teman. Harusnya seseorang kalau berjihad motivasinya ini. Berdirilah menuju ke surga. Artinya ayo mati segera. Karena surga sudah menunggu. Tinggal musuh, tunggu musuh menusuk saja. Kena sabetan pedang, kena peluru kalau sekarang. Mati selesai. Bahkan nanti akan kita sebutkan bagaimana keutamaan orang mati syahid. Yang luar biasa. Di antaranya mereka tidak akan rasakan rasa sakitnya kematian kecuali hanya seperti cubitan saja. Dan selebihnya semuanya sudah kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Maka Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu berdiri dengan tegak pada saat itu. Walaupun kakinya pincang sebelah. Lalu berkata, demi Allah aku akan melompat dengan kakiku ini ke dalam surga. Lalu kemudian dia pun masuk di kancah peperangan sampai terbunuh mati syahid. Dalam riwayat lain dia mengatakan, Amr bin Jamuh, atau disebutkan dalam riwayat, Amr bin Jamuh datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku berperang di jalan Allah sehingga aku terbunuh? Apakah aku akan berjalan dengan kedua kakiku dalam keadaan normal di surga? Kaki Amr pincang, maka Rasulullah SAW bersabda, ya. Maka dia pun gugur bersama keponakannya dan seorang mantan hamba sahayanya. Riwayat lain, dengan anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW melewati jenazahnya sambil berkata, Ka'anni anduru ilaika tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah. Seakan-akan atau aku telah diperlihatkan engkau berjalan dengan kedua kakimu ini dalam keadaan normal di surga. Tentu dengan kalimat ini berarti menandakan ya, bahwasanya Amr bin Jamuh diterima mati syahidnya. Dan akhirnya Amr bin Jamuh dikubur di dalam liang lahat dengan ketiga orang tadi. Ponakannya dan hamba saya serta dia. Ini riwayat. Riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya dia dikubur bersama dengan Abdullah bin Haram tadi. Iparnya. Dan ini riwayat yang lebih kuat karena riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, hadis ini riwayat Imam Ahmad di jilid 5 halaman 299 dan Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam tabaqatnya di jilid 2 halaman 562, Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari di jilid 3 halaman 256 dan 257 dan menisbatkan ini ke Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad hasan. Bagi teman-teman yang pegang buku ini ada riwayatnya disebutkan di halaman terakhir di 432. Ada riwayat di situ Ibnu Ishaq berkata dari beberapa pembuka Bani Salama bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari itu ketika manusia memerintahkan agar para korban Uhud dikubur, "Unzuru ila Amr bin Jamuh wa Abdullah bin Amr bin Haram fa innahuma kana mutasafiyaini fid dunya faj'aluhuma fi qabrin wahid." Lihatlah Amr bin Jamuh, cari jenazahnya, dan mana Abdullah bin Amr bin Haram. Dua orang ini sangat akrab di dunia. Mereka ipar dan mereka bersahabat. Maka kuburkanlah kedua dalam satu kubur. Dan pada saat dia mati syahid, teman-teman sekalian, tentu sudah tidak dilakukan lagi tentang mati syahidnya, ada karamah yang terjadi pasca kematiannya atau setelah kematian dia. Disebutkan bahwasanya di masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, waktu berdiri dinasti pertama Umayyah dalam Islam yang berdiri di tahun 40 sampai 132 Hijriah, Muawiyah khalifah pertamanya radhiyallahu anhu, terjadi banjir yang menghancurkan kuburan para syuhada Uhud termasuk kuburan kedua orang ini, Abdullah ya bin Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr bin Haram. Ketiga akhirnya kuburan tersebut kena rusak, digali dan dipindahkan tempatnya. Ternyata keduanya tidak berubah. Seolah-olah keduanya baru meninggal kemarin. Salah seorang dari keduanya terluka dan memegang lukanya dengan tangannya. Dia dimakamkan dalam keadaan demikian. Tangannya itu dijauhkan dari lukanya, kemudian ya, keadaannya kembali seperti semula. Waktu tangannya diangkat dari lukanya, dari Amr bin Jamuh, maka tangannya kembali lagi menutupi luka tersebut seakan-akan dia adalah orang yang hidup. Dikatakan tangan itu dijauhkan dari lukanya, kemudian tangannya itu dilepas dan ternyata tangannya kembali memegang lukanya seperti sebelumnya. Rentan antara waktu perang Uhud dan terjadi penggalian kuburan itu adalah 46 tahun. Dan ini juga sudah kita sebutkan dalam kisah Jabir bin Abdullah pada pertemuan kita yang sebelumnya, tepatnya satu kisah sebelum ini. Itu bagaimana dia sempat membongkar kuburan Amr bin Jamuh dan ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram untuk memindahkan kuburan ayahnya agar sendiri. Pada saat dia pindahkan, maka dia menemukan jenazah ayahnya dan jenazah Amr bin Jamuh masih utuh. Dan beberapa kisah atau riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Itu teman-teman sekalian kronologis daripada cerita sahabat ini. Kita akan lihat sekarang dua poin penting yang selalu kita bahas dalam sirah sahabat adalah yang pertama manakibnya, keutamaannya Amr bin Jamuh. Yang pertama teman-teman, dia termasuk orang-orang yang awal masuk Islam dari penduduk Madinah dan sudah cukuplah dia termasuk penduduk Madinah. Apalagi penduduk Madinah dari orang Ansar terkenal punya banyak kedudukan. Di antaranya kata Nabi SAW, Hubbul Ansar minal iman. Ubudul Ansar minan nifaq, mencintai orang-orang Ansar bagian daripada keimanan dan membenci mereka bagian daripada kemunafikan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis diantaranya, ya, dimanapun Ansar berjalan melewati lembah ataupun lereng, maka aku akan bersama dengan mereka. Dan juga waktu Nabi SAW membagi-bagikan harta perang Hunain, semua diberikan banyak orang-orang Quraisy dan para mu'allaf, orang-orang Ansar tidak dikasih Nabi SAW kecuali sebagian kecil saja. Ada yang dibagikan sebagian kecil, tapi yang kebanyakannya dibagikan kepada orang-orang lain. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan mereka tidak menerima sama sekali harta rampasan perang. Maka ada beban dalam jiwa mereka. Sempat Sa'ad radhiyallahu anhu bin Rabi datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, orang Ansar ada masalah dengan anda, jiwa mereka terganggu." Maka Nabi SAW berkata, "Bagaimana dengan kamu, hai Sa'ad?" Sa'ad mengatakan, "Aku bagian dari kaumku." Artinya bisa saja juga aku rasakan yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kumpulkan mereka." Dikumpulkanlah. Pada saat dikumpulkan, lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Ansar, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu. Kalau kalian mau, kalian bisa mengatakan, 'Hai Muhammad, engkau datang kepada kami sementara engkau diusir dari negerimu. Engkau datang kepada kami sementara engkau tidak memiliki apa-apa. Dan kami lah yang melindungimu dengan jiwa kami, dengan harta kami, ya, bahkan melebihi keluarga-keluarga kami. Dan kami menjadi pasukan-pasukanmu. Tapi kalau aku juga ingin, aku akan katakan, 'Wahai Ansar, aku datang ke Madinah sementara kalian saling musuh bermusuhan.' Karena orang Ansar ada dua suku, Aus dan Khazraj. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ini saling bunuh-membunuh. Nanti dinamakan Ansar setelah masuk Islam. Dan ini disengaja dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir, dan Quraidha. Tiga suku ini sengaja mengadu domba dua suku Arab ini, supaya mereka tetap bisa tenang di Madinah. Ya. Akhirnya, aku datang kepada kalian dan kalian tidak bermusuh-musuhan lagi. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Kalian tidak tahu hukum, maka aku datang membawa hukum pada kalian, dan seterusnya. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Wahai Ansar, mana yang kalian pilih? Orang-orang pulang membawa ganimah, harta dunia. Dan kalian menyalahkan aku dengan keputusan itu, padahal aku hanya ingin melunakkan hati mereka karena baru masuk Islam. Sementara kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah SAW. Mana lebih mahal, saya ikut sama kalian atau kalian bawa harta ganimah itu?" Maka semua orang Ansar dikatakan dalam riwayat tersebut, saking kuatnya iman mereka, menutup wajah mereka dengan sisa kain imamahnya sambil menangis. Dan mereka mengatakan, "Allah dan Rasulnya memiliki keutamaan dan kami ridho dengan itu." Ya. Itu keutamaan luar biasa. Ya. Dan memang orang-orang Ansar punya keimanan yang sangat baik. Dan cukuplah saya katakan tadi, mereka penduduk kota Madinah. Kota yang sangat mulia, yang Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man istata' minkum an yamud fil Madinah fal yamud." Dalam hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang bisa meninggal di dunia, maka meninggallah. Makanya Umar bin Khattab berharap agar meninggal di kota itu. Itu yang pertama. Dia adalah termasuk orang yang masuk Islam pertama-tama dari kaum Madinah atau penduduk Madinah. Yang kedua, tentu dia masuk Islam dengan umur 60 tahun ya. Ini juga utamaan tersendiri. Jadi Islam tidak mengenal umur, tapi dia menerima siapa saja yang ingin mengucapkan syahadat. Yang kedua, manaqibnya adalah berpegang pada kebenaran setelah mengetahuinya sampai meninggal dunia. Dan itu sangat masyhur dalam syair yang sudah dia susun dan dinukil oleh para ahli sejarah. Termasuk sekarang kita bisa bahas di masjid ini. Andai saja Amr bin Jamu bisa melihat kita, maka beliau mungkin bisa meneteskan air mata melihat syair yang dia lantunkan sebagai bentuk penyesalannya karena menyembah berhala, bisa diterjemahkan ke bahasa kita Indonesia, bahkan sudah kita bacakan dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Sebagaimana sudah saya bacakan tadi, ada di halaman 424 dan 425. Ya. Amr bin Jamu juga mengucapkan kalimat tentang patungnya, tadi belum saya baca, dalam syairnya dia mengatakan, "Demi Allah, seandainya engkau adalah Tuhan yang benar, niscaya engkau tidak akan pernah terikat tambang dengan anjing di dalam sumur. Celaka orang yang menyembahmu, wahai Tuhan yang rendah lagi hina. Sekarang kami mengetahui keburukan pemikiran kami terhadapmu. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, pemilik segala nikmat, maha pemurah, maha memberi rezeki dan penguasa hari pembalasan." Dan ini teman-teman sekalian, berpegang pada kebenaran setelah mengetahui adalah sebuah simbol orang-orang beriman. Nanti kita akan bahas itu dalam pelajaran-pelajaran yang kita ambil nanti. Bagaimana seorang mukmin harusnya kokoh dalam, kalau sudah mengetahui kebenaran, dia berpegang padanya. Sudah jelas ada dalilnya, tinggal dia istiqomah. Tahap setelah ini teman-teman sekalian, setelah antum rutin ikuti pengajian dan sudah tahu ini qaulullah qaulur rasul, tahap setelahnya Ini satu saja, istiqomah. Itu saja, pertahankan sampai mati. Kalau muncul pertanyaan di benak antum, apa yang harus saya lakukan setelah sekarang? Jawaban saya sederhana, ingat selalu itu, istiqomah. Tinggal terapkan saja. Wajib dan sunnah kerjakan, halal nikmati, haram tinggalkan, sampai mati. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Di antaranya tokoh kita pelajari pada hari ini. Bahkan dengan menggebu-gebu baru saja masuk Islam beberapa tahun, sudah ingin mati syahid dan Allah pun memberikan kepadanya itu. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada Amr bin Jamuh, dia adalah tuan atau kepala suku kaumnya. Ini tentu ada riwayat sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 296. Dan Abu Nuaim menyebutkan dalam kitab Al-Hilyah di jilid 7 halaman 317. Al-Arnaut berkata, ini adalah sanad yang sangat kuat. Itu ada di footnote nomor 10 di halaman 428 dalam buku kita. Di mana Jabir radhiyallahu anhu bersabda kepada Bani Salamah. Bani Salamah sukunya Amr bin Jamuh di Madinah. Ya Bani Salamah, man sayyidukum? Wahai Bani Salamah, siapa tuan kalian, pemimpin kalian siapa? Qalu al-jaddu bin Qais. Mereka menjawab al-jadd bin Qais. Wa inna lanubakhilhu. Dan kami menilainya orang yang bakhil, pelit. Tidak dermawan, kepala suku tapi tidak mau berbagi. Qala, maka Nabi SAW bersabda, wa ayyudain adwa minal bukhul. Kira-kira penyakit apa yang lebih berat daripada kebakhilan? Kalau sudah ada orang pelit, enggak layak jadi pemimpin, enggak layak jadi suami, enggak layak jadi istri, enggak layak jadi teman. Bakhil enggak bisa dalam Islam. Bahkan jelas-jelas Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam kategori dosa besar kalau orang mampu lalu dia pelit. Bukan hak dia itu. Dia lahir enggak punya apa-apa. Allah titipkan kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ayyudain adwa minal bukhul. Penyakit apa yang lebih berat daripada bukhul? Bal sayyidukumul ja'd bil abiyat Amr bin Jamuh. Tapi mulai sekarang, tuan kalian adalah al-ja'd atau rambut keriting yang berkulit putih bernama Amr bin Jamuh. Dan dengan adanya penyebutan ini berarti dia menjadi sayyid kaumnya. Nanti juga kita akan belajari teman-teman sekalian, keutamaan orang yang menjadi sayyid, yang menjadi tuan di kaumnya, dan bagaimana dia meraih prestasi itu. Dia punya kedudukan di masyarakat. Yang penting dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Bagaimana dia bisa mendapatkan kedudukan yang akhirnya dia bisa leluasa memberikan keputusan yang positif, baik menerapkan agama, ya, dia bisa banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan kepada salah satu orang yang datang pernah minta bantuan dengan dia, dia mengatakan, sungguhnya saya adalah rajul tamuh, seseorang laki-laki yang punya keinginan yang sangat besar. Dan Allah kabulkan, saya telah meminta kepada Allah agar Allah menjadikanku sebagai gubernur Madinah, wali kota Madinah. Dan Allah kabulkan, dan setelah itu aku telah memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai khalifah muslimin. Kalau aku menjadi khalifah muslimin, datanglah kamu dan aku akan berikan kamu bantuan lebih banyak. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz pun menjadi khalifah. Lalu kemudian orang ini datang dan meminta janji Abu Umar bin Abdul Aziz, lalu Umar bin Abdul Aziz pun melakukan itu. Artinya orang kalau meminta sesuatu yang positif saja, enggak ada masalah. Dan di sini dia diangkat menjadi sayyid kaumnya oleh Nabi SAW. Yang keempat teman-teman, dia adalah orang yang sangat pemberani. Atau Zu Syaja'ah. Dengan umur 60 tahun saja, tetap dia berantusias untuk ikut jihad dan mengejar surga. Dan dia tidak main-main dengan masalah itu. Dan ini butuh keberanian. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad itu memang perbuatan yang berat dalam jiwa. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, untuk jihad badan berperang, maka seseorang harus butuh jihad jiwanya sendiri dulu. Dia bekali jiwanya dengan keimanan, dengan amal soleh, sudah terbiasa dengan itu, baru dia bisa jihad di kancah peperangan. Kalau tidak, maka sulit. Karena orang datang meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bisa disiksa oleh musuh. Ya, maka ini susah. Maka boleh saja, itu akan datang kepada orang yang sudah betul-betul mujahadatun nafs, atau sudah melawan jiwanya. Dan Amr bin Jamuh sudah menanamkan dalam jiwanya. Dan dia di sini terkenal punya keberanian tentunya dengan umur 60 tahun. Kemudian yang kelima, dia termasuk memiliki iman yang sangat kuat. Karena spontanitas meninggalkan keyakinan yang sekian lama dia yakini hanya dengan kebenaran datang kepadanya. Ini tanda keimanan kata para ulama. Dan ini sebuah keutamaan sendiri. Nanti akan kita bahas di dalam pelajaran bagaimana nikmatnya orang kalau memiliki iman dari poin kelima ini. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW menjamin baginya surga. Dan nanti di surga dia akan memiliki kaki yang utuh. Dan sudah pernah kita jelaskan, semua cobaan dunia ini hanya sementara. Kalau ada orang lahir, kakinya pincang, matanya buta, telinganya tuli, tangannya puntung, anggap semuanya enggak berfungsi nih. Maka tetap pada saat dibangkitkan nanti utuh. Enggak ada lagi semua itu. Itu cuma cobaan dunia. Bahkan subhanallah orang-orang yang kena penyakit keras pun, ganas, tumor, kanker dan segalanya pada saat dia meninggal, jelas. Seakan-akan sudah hilang dengan sendiri dari tubuhnya itu. Karena itu cuma sekedar cobaan dunia. Maka ingat selalu teman-teman, kalau ada cobaan, akhirat ada. Dan ini semua hanya sekedar di dunia saja. Kemudian yang ketujuh, dia mati syahid. Dan ini keutamaan tersendiri. Karena dia jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jujur, sebagaimana sabda Nabi SAW, man talaba syahada bisidq, ballagahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, siapa yang memohon mati syahid jujur dari hatinya, maka Allah akan berikan dia kedudukan tersebut walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dan subhanallah, berapa banyak orang yang masuk di kancah jihad tapi tidak mati. Kita tahu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, peperangan apa yang tidak diikuti oleh beliau setelah masuk Islam dan selalu menang sampai diberikan julukan pedangnya Allah, mati di atas ranjang. Sampai Khalid bin Walid menangis-nangis itu meninggal dunia. Dia mengatakan tidak ada tertinggal satupun celah di tubuhku kecuali ada sabetan pedang, tombak ataupun panah. Gitu kan? Tapi aku akhirnya mati seperti matinya kaum wanita. Kuasa Allah. Bukan berarti Khalid bin Walid tidak ikhlas. Tapi Allah SWT memilih. Sampai para ulama mengatakan kalau seseorang di antara kita sedang masuk di kancah jihad, maka enggak usah berpikir mati. Kecuali dasarnya memang dia paling ikhlas, Allah akan kasih dia mati. Allah seperti memilih, mati syahid itu seperti dipilih orangnya. Siapa yang paling ikhlas, yang menggebu-gebu itu yang Allah kasih. Kalau enggak, ya sudah. Makanya ulama mengadakan penelitian, dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita pun kalau ada peperangan, ini dibahas sampai kita yang kejadian besar kaum muslimin, dikatakan bahwasanya orang yang mati syahid, itu lebih sedikit daripada pasukan yang pulang. Walaupun kalah. Tetap aja orang yang mati syahid lebih sedikit. Seakan-akan Allah memilih memang orang-orang yang berharap itu. Yang terakhir, yang kedelapan, kelihatannya karamahnya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada dia. Ya, dengan memunculkan jenazahnya kembali dan masih utuh. Setelah 46 tahun dikubur. Setelah 46 tahun dikubur. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Ini yang cukup panjang akan kita bahas tentunya. Bermula tentu poin pertama adalah harusnya setiap orang muslim belajar dari kisah sahabat. Dan tinggal menciplak hidup mereka, maka hasilnya akan sama. Karena seseorang yang mengikuti satu kegiatan, satu perbuatan atau mencontohi dan menjadikan suri teladan seseorang sosok, maka dia akan bersama dengan orang itu. Kalau orang itu baik akan baik, kalau orang itu buruk akan jadi buruk. Maka beruntunglah orang yang mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim, terutama yang memang yang sudah meninggal. Abdullah, maksudnya sudah berlalu dalam keadaan iman. Ada juga di antara mereka yang hidup di zaman Nabi SAW, tapi akhirnya mereka murtad, gitu kan? Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin belajar, belajar dari orang yang sudah meninggal dari kalangan sahabat. Karena memang mereka orang-orang yang sudah layak jadi suri tauladan. Dan bukan mustahil kita bersama mereka. Sebagian mereka juga mengatakan, kalau seseorang mencontohi para sahabat, maka bukan mustahil mereka akan bersama dengan sahabat itu di surga. Dan bukan salah kalau seseorang mengatakan, ya Allah, Satukanlah aku bersama dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali, dengan Talha, dengan Zubair, ridwanullahi alaihim di surga sana. Bukan mustahil menyebutkan kalimat itu. Makanya para ulama kita kalau selesai membahas tentang seorang tokoh sahabat, seorang tabi'in, maka mereka mengatakan semoga Allah menyatukan kita bersamanya di surga. Ya. Pelajaran yang kedua teman-teman sekalian adalah tidak boleh putus asa dari amal, terutama dalam masalah dakwah. Kita bicara masalah dakwah ini, banyak orang subhanallah mungkin ada cobaan dakwah. Dan jangan mengkhayal teman-teman, antum tidak akan dicoba sama Allah. Cobaan akan datang. Orang kalau berdakwah, berjihad, beribadah, itu banyak cobaannya. Ada orang yang hina, ada orang yang caci maki, ada orang yang anggap aliran sesat, ada biasa itu. Yang penting antum tahu, antum dalam jalan yang benar, kita takutnya kepada sang pencipta Allah, jalan. Bismillah. Tidak usah peduli dengan itu. Yang masalah kalau kita salah terus ngotot, itu yang tidak boleh. Bukan aib, teman-teman sekalian, kalau kita menghadapi masalah, ada sesuatu yang salah. Bahkan saya melihat, kalau ada orang memiliki kesalahan di dunia ini, lalu Allah beritahukan dia kesalahan tersebut di dunia, itu berarti Allah sayang dengan dia. Karena dia punya kesempatan untuk bertobat dan memperbaikinya. Kan gitu. Daripada nanti di akhirat baru diminta pertanggungjawaban, gimana? Kan lebih berat. Maka ada cobaan-cobaan teman-teman sekalian. Ada cobaan. Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Semua penolakan. Dikatakan penyihir, penyamunlah, pendustalah. Nabi SAW lagi sholat, diinjak batang lehernya. Alaihissalam dituangin kotoran unta, dicaci maki nasabnya. Gitu kan? Banyak sekali. Disiksa para sahabatnya depan matanya. Alaihissalam. Di Madinah pun sudah punya kekuatan, masih ada kaum munafikin yang menyakiti Nabi SAW. Mengatakan Muhammad itu mengajak kami berperang. Kalau depan Nabi SAW mereka mengatakan wahai Rasulullah. Di belakang mereka panggil-panggil nama Nabi SAW saja tanpa salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu mengajak kami berperang waktu perang Tabuk. Panas, ngapain pergi? Ini itu segala macam disampaikan dusta, tapi Nabi SAW sabar. Ada cobaan-cobaan datang, gitu kan? Harus sabar. Sabarnya Mus'ab bin Umair dan anak-anak Amr bin Jamuh berdakwah di sini dengan retorika-retorika yang dibolehkan secara syar'i, membuat akhirnya hidayah sampai kepada Amr bin Jamuh. Jadi tidak boleh kita putus asa dalam hal apapun teman-teman sekalian. Dan ingat, di setiap ujung cobaan ada kemuliaan. Setiap akhir cobaan pasti ada kemuliaan. Allah sudah mempersiapkan sesuatu di ujung sana yang mungkin kita tidak akan bisa capai kecuali dengan cobaan itu. Dan dalam hadis dikatakan cobaan akan datang sesuai dengan kadar iman seseorang. Jadi kalau ada cobaan berat pada antum, antum harus tahu, oh berarti alhamdulillah iman saya bertambah. Kalau imannya biasa, cobaannya juga biasa. Emang begitu. Makin tinggi imannya makin berat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya para nabi-nabi. Lalu kemudian datang orang-orang yang beriman setelahnya, lalu yang datang beriman setelahnya. Tergantung level imannya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencoba kita melampaui kapasitas kita. Pasti kita mampu. Bersabarlah, kokolah. Gitu kan? Karena orang-orang soleh sebelum kita juga sudah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita bahas beberapa poin berhubungan dengan masalah itu. Baik, yang ketiga teman-teman. Iman itu memiliki bekas dan kenikmatan di dalam hati. Sebagaimana maksiat juga punya kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 7 sampai ayat 8. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitan rajim, wa'lamu anna fikum rasulallah, لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Tak usah khawatir. Apa yang diajarkan benar. Ikutin. Halal nikmati, haram jauhi. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, benar-benarlah kalian mendapat kesusahan. Kalau semua permintaan kalian harus kalian ikuti sesuai hawa nafsu kalian, berat buat kalian. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada iman dan menjadikan keimanan itu indah dan memiliki kenikmatan di dalam hati kalian dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjadikan kalian benci dengan keimanan itu pada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Apa bedanya ini? Kekafiran kufur secara mutlak, fasik suka berbuat secara fisik maksiat, dan juga kedurhakaan adalah pelanggaran-pelanggaran yang dijadwalkan, dibuat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus atau mengikuti jalan yang lurus. Ayat 8-nya, fadlan minallahi wa ni'ma wallahu alimun hakim. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Makna ayat ini, iman itu bisa tertanam dalam hati dan memiliki kenikmatan. Serta kalau iman itu sudah ada kenikmatannya dalam hati, maka kita akan jadi benci kepada kekufuran. Kita jadi tidak mau kekufuran, tidak mau lagi berbuat dosa. Itu akan muncul kental di dalam jiwa kita. Teman-teman sekalian, manusia kalau tanpa iman, tidak pernah belajar tentang hukum Allah, enggak mau duduk di majelis ilmu, enggak mau beribadah, tidak ada keimanannya. Manusia tanpa iman, kata sebagian ulama, layaknya bulu di pusat perputaran angin. Tidak memiliki nilai kecuali sebatas pujian saat di atas dan ditinggalkan pada saat di bawah. Manusia tanpa iman tidak punya pegangan hidup kecuali sebatas dunia. Sehingga kehilangan bagian terkecil saja dari dunia itu sudah cukup membuatnya putus asa dan stres. Orang yang tidak punya iman, matanya melihat secara zahir, telinganya juga mendengar secara zahir, hatinya tidak merenung, tetapi dia sebenarnya kehilangan semuanya dengan itu. Sementara orang beriman sebaliknya, mereka melihat dengan fikirannya, dengan matanya, dan juga mengerti dengan hatinya. Orang atau manusia tanpa iman lemah dan mudah rapuh. Pengorbanannya terbatas karena tidak ada pahala dan tidak ada mengejar akhirat juga surga. Sehingga dipuji dia berbuat, tidak dipuji dia tidak berbuat. Diberikan imbalan dia berbuat, tidak diberikan imbalan dia tidak berbuat. Kalau didatangkan padanya cobaan, tidak ada kesabaran, semuanya peluh dengan keluh kesah dan tidak memiliki solidaritas yang tinggi. Karena semuanya harus dinilai dengan materi. Tidak memiliki target pasti dalam hidupnya. Karena bagi dia adalah dunia dan dunia saja. Sementara orang beriman bisa sabar dan kokoh dalam setiap kesabaran, dalam setiap cobaan. Bisa teguh dalam menghadapi dan mencari jalan keluar. Serta selalu bersyukur bila melimpah nikmat padanya. Kalau masyarakat yang tanpa iman, masyarakat belantara, masyarakat yang sama sekali tidak memiliki sinar kehidupan, walaupun mereka memiliki sinar-sinar peradaban, karena kehidupan dalam masyarakat itu adalah milik yang kuat, bukan milik yang utama dan bertakwa. Sementara masyarakat komunitas iman, yang didahulukan adalah kualitas dan keutamaan. Makin tinggi iman dan takwanya, maka makin tinggi posisinya. Masyarakat tanpa iman adalah masyarakat yang sengsara, sekalipun dilengkapi dengan sarana kemajuan dan kemakmuran. Terbukti, setiap komunitas masyarakat mukmin, walaupun sederhana, menang dalam peperangan, bahagia dalam kehidupan, dan mereka bisa melalui roda kehidupan ini dengan kebahagiaan. Masyarakat tanpa iman, masyarakat yang rendah lagi murah, karena tujuan mereka hanya sebatas memenuhi syahwat perut dan kemaluan mereka saja. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini juga diangkat oleh penulis di halaman 419 sampai 420. Wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Mereka itu orang-orang kafir yang tidak mengenal iman, menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti makannya hewan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Teman-teman sekalian, masalah keimanan ini juga disebutkan di dalam hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya sebutkan dulu ayat Al-Qur'an baru hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menjelaskan tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan ayat 7 dan ayat 8 ya dari surah Al-Hujurat ya. Dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah juga berfirman tentang masalah iman dan kenikmatannya serta kelebihan yang akan mereka dapatkan. Surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, pasti kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang makmur, tentram, bahagia. Dan kami pasti akan balas mereka dengan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Berarti selain tadi dalam surah Al-Hujurat dijelaskan Allah bisa hiasi hati seseorang dan merasakan kenikmatan iman. Sehingga dia tentram, terbentuk manusia yang beriman dan masyarakat yang beriman jauh lebih baik daripada tadi saya bandingkan dengan masyarakat dan individu yang tidak beriman. Dan juga ayat ini menjelaskan memang Allah janjikan kebahagiaan asal mereka beriman dan beramal saleh. Walaupun materinya sedikit, ada ketentraman jiwa. Selalu bersyukur, selalu cukup. Juga dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 27. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Yuthabbitu allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudillu allahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman di dunia. Apapun yang ditanya, kenapa kamu buat ini, kenapa kamu tidak buat itu, maka dia bisa menjawabnya. Dan di akhirat, kata para ulama tafsir, di alam barzah dan juga nanti di hari hisab, dia akan punya jawaban-jawaban sehingga dia bisa selamat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Artinya janji yang lain lagi, orang beriman selain punya kenikmatan iman dalam hatinya, dia juga punya ketentraman dan kebahagiaan. Dia juga punya jawaban-jawaban yang kokoh yang dia bisa berikan jawaban kepada orang asal dia belajar. Kemudian surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 31, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana memunculkan iman itu. Yaitu dengan cara mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau contohkan ikuti, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan lakukan, contohkan lakukan, yang beliau tidak contohkan dan larang tinggalkan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, kalau kalian ingin mencintai Allah, merasakan nikmatnya iman, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Al-Imran ayat 31 ini, beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, tidak akan merasakan iman atau kenikmatan iman seseorang di antara kalian sampai ia menjadikan aku orang yang paling dia cintai, bahkan melebihi kedua orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Juga disebutkan dalam hadis yang lain tentang Umar radhiyallahu anhu yang berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mencintai Anda melebihi segala-galanya kecuali diriku sendiri." Kata Nabi SAW, "Tidak bisa hai Umar, sampai dirimu sendiri. Kalaupun kau tidak suka, tapi aku larang, tinggalkan. Walaupun kau tidak mau, aku perintahkan, kerjakan." Umar bin Khattab lagi di atas kuda, Nabi SAW di atas kuda. Lalu kata Umar bin Khattab setelah tundukkan kepalanya, mengangkat, mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah." Sekarang ya Rasulullah, Anda lebih dari segala-galanya. Awalnya cuma diriku saja. Ya, semuanya aku tinggalkan. Tapi sekarang diriku pun aku akan kalahkan, atau tanda kutip, akan terkalahkan dengan Anda. Maka kata Nabi SAW, "Al-ana ya Umar, sekarang baru benar imanmu." Juga sabda Nabi SAW, tentang bagaimana seseorang menyempurnakan imannya dengan cara mencintai saudaranya muslim apapun yang dicintai buat dirinya sendiri. Gak boleh dia hasud dengan seorang muslim, gak boleh dia iri, gak boleh dia sengaja mencari-cari kesalahannya, bahkan dia harus menutupi aibnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang masyhur, semua ini hadis sahih, yang kata Nabi SAW, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak akan dihitung seseorang itu beriman kepada Allah, dia merasakan kenikmatan iman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Juga sabda Nabi SAW, ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Ada tiga orang yang pasti mendapatkan kenikmatannya iman itu. Yang pertama, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Dan cinta artinya tunduk dan patuh, ya, berkorban, ya, loyal, itu semua masuk dalam makna cinta. Seperti misalnya, apa yang telah tertanamkan di dalam hati Bilal dan Khabbab radhiyallahu anhuma pada saat mereka disiksa di tengah-tengah padang pasir Mekah dengan panas, ditimpakan batu yang besar di dadahnya, dia dicambuk, ditarik dengan besi yang tajam, daging-daging belakangnya terkoak, tapi mereka bisa bersabar karena sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri mereka sendiri. Juga bagaimana pada saat orang Ansar pulang tadi ke Madinah tanpa membawa ghanimah. Juga bagaimana para sahabat dan para tabi'in, tabi'in, para ulama semangat menyampaikan agama. Dan mereka bersabar, mereka hadir dalam kancah jihad sampai mereka berkorban. Ada yang terputus anggota tubuhnya, ada yang akhirnya meninggal terpisah dengan kerabatnya dan mereka bersabar. Dan juga banyaknya orang-orang yang miskin sampai mati. Kemudian juga berbakti dengan orang tuanya yang sudah sangat tua, bersabar dalam kasus-kasus rumah tangganya, juga selalu jujur dalam transaksi perdagangannya. Semua itu karena dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri dia sendiri. Walaupun ini dia suka, proyek ini menguntungkan, tapi kalau haram, tidak bisa, dia tidak akan lakukan. Itu golongan yang pertama yang merasakan kenikmatan iman. Yang kedua, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ. Dan seseorang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Dan ini seperti kasus bagaimana Abu Bakar mencintai Bilal. Padahal Bilal budak berkulit hitam di Mekah. Tapi Abu Bakar membebaskannya, membelinya dengan mahal dari Umayyah bin Khalaf. Lalu Umayyah mengatakan, ambillah budak itu. Kata Abu Bakar, tidak. Tapi aku mengambil saudaraku. Lalu Bilal kaget mengatakan, apa yang membuat tuan Anda mau memanggilku sebagai saudara? Padahal kedudukan Anda sebagai tuan. Maka Abu Bakar pun mengatakan, begitulah Islam mengajarkan, hai Bilal, kamu adalah saudara kami. Bahkan Bilal sempat dipanggil Sayyid atau tuan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrah an yukzafa atau yakzifa fin nar. Yang ketiga adalah orang yang merasakan kenikmatan iman, orang yang tidak mau lagi kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, lafadznya wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yughzafa fin nar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana Allah telah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana dia benci kalau dia atau dia tidak ingin dimasukkan ke dalam api. Pelajaran yang selanjutnya teman-teman sekalian, tadi itu yang ketiga adalah bekas keimanan di dalam jiwa. Dan iman ini bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Makin kita pupuk iman-iman, amal-amal soleh kita, maka makin kental iman kita. Makin sering hadir di majelis ilmu, maka makin kental. Makin sering memaksakan diri beribadah, maka makin kental. Makin sering menutup pintu-pintu maksiat, maka makin kental keimanan tersebut. Dan kalau kita membuka pintu dosa, maka bisa berkurang iman tersebut. Makanya ada istilah futur dalam agama. Futur artinya orang yang sengaja sudah iman, lalu dia kembali lagi kepada perbuatan yang salah. Makanya tadi saya bilang teman-teman, kata kunci antum setelah hadir majelis ilmu begini, satu, istiqomah. Pertahankan itu sudah, sampai meninggal dunia. Sebagaimana Allah mengatakan, fa'bud wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil setelah tadi poin pertama masalah kita belajar dari para sahabat, kemudian tidak boleh putus asa dari amal soleh, termasuk masalah dakwah. Yang ketiga, kita adanya iman dalam hati dan kelezatannya, serta dalil-dalil. Yang keempat, pentingnya bertaubat dari kesalahan. Pentingnya bertaubat dari kesalahan. Ini pelajaran yang kita ambil dari Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Salah, menyembah berhala, lalu dia taubat. Allah berfirman, dan ini ayat yang mulia sekali. Silakan dilihat dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 dalam Al-Quran, ayat 53 sampai 61. Saya berharap teman-teman bisa buka Al-Qurannya, dilihat ayat 53, surah Az-Zumar sampai 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini ayat yang paling luar biasa ini. Teman-teman yang punya merasa buat dosa, saya pernah membunuh ustaz, saya pernah berzina, saya pernah riba, saya apalah dosa yang belum antum lakukan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Asal mau taubat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Udah luar biasa. 50 tahun zina terus, bohong, membunuh, apalah dosa yang dilakukan, termasuk kekufuran. Ya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Mau kecil, mau besar, mau sengaja, enggak sengaja, asal mau, taubat saja. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu ayat 53 Az-Zumar. Ayat 54-nya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kepada Tuhan kalian. Dan berserah dirilah kepadanya. Mulai sekarang yang halal-halal, yang haram-haram. Selesai. Gak ada urusan dengan manusia. Sama Allah Azza wa Jal. Sebelum datang azab kepadamu. Bukan temanmu sekarang, bukan kerabatmu, bukan suami, bukan istri, bukan orang. Kamu akan diazab sama Allah. Sadarlah. Segera kata Allah, wa anibu, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Baik, saya mau tobat Ustaz. Apa yang saya harus lakukan? Perhatikan ayat 55-nya. Allah bilang, dipandu oleh Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Halal, nikmati. Haram, tinggalkan. Perintah, sunnah dan wajib dan sunnah kerjakan. Haram, yang dilarang makruh dan haram, tinggalkan. Sebaik-baik lakukan itu, maksimal. Sebelum datang azab kepada kalian dengan tiba-tiba, kata sebagian ulama tafsir, mati. Tiba-tiba datang kematian, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat 56. Anta kula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti, kalau begitu, tidak mau taubat, tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan, maka menjadi orang yang mengatakan pada saat mati datang, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Selama hidup hina-hina dan tidak mau taubat. Ayat 57. Au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau mungkin ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberiku petunjuk, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Artinya pada saat dia mati dia mengucapkan itu, tak ada gunanya lagi. Ayat 58, au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau pada saat melihat azab, sudah lihat siksa kubur, nanti di akhirat siksa neraka, mereka berkata, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Demi Allah teman-teman, ini sekarang perkataan, peringatan buat saya dan kita semua di sini. Jangan lihat saya yang bicara. Allah sedang berbicara dengan kita dengan ayat ini. Jangan lihat yang berbicara. Tapi apa yang kita bisa ambil pelajaran? Orang yang cerdas sampai padanya peringatan diterima dan diamalkan. Bukan menunda lagi. Kesalahan yang lalu bertaubat. Umur terbatas. Gak ada waktu untuk main-main ini. Jangan mengatakan untuk syaitan bisikin kan masih muda. Gak ada. Kita gak tahu ajal kapan datang. Ayat 59. Bala. Qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukankah telah datang keterangan-keteranganku, kata Allah kepada si mayyit tadi, kepadamu, lalu kamu mendustakannya? Sudah dijelaskan kan, banyak da'i dan ulama sudah menjelaskan, ini enggak boleh, ini syirik, ini zina, ini semua sudah dijelaskan kan, tahu, sudah sampai kepadamu, lalu kamu mendustakannya, enggak apa-apa, dan kamu menyombongkan diri. Dan adalah kamu termasuk orang-orang kafir. Ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin. Dan pasti karena akan melihat nanti pada hari kiamat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahannam ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ayat 61-nya. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ayat ini sangat luar biasa. Selalu teman-teman ulang-ulangi ayat ini. Az-Zumar 53-61. Bagaimana rahmat Allah luas diikuti juga dengan ancaman bagi orang yang tidak mau bertaubat. Selanjutnya surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 54 tentang masalah pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ketahuilah kata Allah, siapapun di antara kalian berbuat dosa karena kekeliruan, kebodohan, kemudian dia taubat setelahnya dan memperbaiki amalnya. Dulu buang-buang waktu, dulu selalu di diskotik, di bar, sekarang sudah di majelis ilmu. Dulu lalai dari sholat, sekarang sholat. Dulu tidak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Dulu pendapatan haram, sekarang sudah halal. Wa aslah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Fa'annahu ghafurur rahim. Dalam ayat lain surah Taha, surah nomor 20 ayat 82, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya kata Allah dalam surah Taha ayat 82, aku selalu membersihkan dan memaafkan dosa-dosa bagi siapapun yang taubat. Lalu dia beriman dan dia sibuk dengan amal soleh. Kemudian dia terus mengikuti petunjuk itu. Dalam surah Furqan, surah nomor 25 ayat 70, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang taubat, lalu mereka beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang luar biasa. Dosa yang pernah kita kerjakan asal kita taubat, maka Allah akan maafkan. Dan diganti menjadi pahala. Dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Ini ditulis ya, kalau ada kesempatan tulis. Jangan lewat begitu saja ayatnya. Ya. Dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man taba wa amila salihan fa'asa an yakuna minal muflihin. Siapapun yang bertaubat, lalu dia sibuk dengan amal saleh setelah itu, perbaiki keadaannya, maka dia pasti termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Taubatlah segera kalian semua, hai orang-orang beriman. Jangan tunda. Detik ini, saat ini, komitmen sampai mati. Agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 25, Allah juga berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Dan dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya serta memaafkan semua kesalahan serta mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat demi ayat teman-teman sekalian menyebutkan tentang masalah taubat ini. Juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 31. Maaf, ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Kecuali orang-orang yang taubat lalu mereka memperbaiki kesalahan mereka yang lalu dan juga mereka menjelaskan kalau apa yang perlu dijelaskan, iya dulu memang saya salah misalnya. Udah, kalau teman tanya, kamu kan juga dulu begini? Ya, itu dulu saya. Sekarang sudah tidak. Ada ceramah saya Tabligh Akbar itu di Makassar, itu ada judulnya, iya, inilah aku sekarang. Semua orang punya masa lalu yang salah. Yang penting sekarang ke depannya, berubah enggak? Saya dulu berzina? Iya, ini aku sekarang. Sudah bukan berzina lagi. Dulu aku praktisi riba, sekarang bukan lagi. Dulu aku penipu, bukan lagi. Semuanya diperbaiki. Dulu aku penyihir, dulu aku pelaku syirik. Apa saja Allah akan maafkan. Yang penting taubat. Jangan menyesal teman-teman sekalian nanti kalau sudah meninggal, baru mau mengakui kesalahan itu. Dan ayat yang serupa dengan Al-Baqarah 160 cukup banyak. Di antaranya Al-Imran, surah nomor 3 ayat 89. Kemudian An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146. Kemudian juga dalam surah An-Nahl 16 ayat 119. Kemudian dalam surah An-Nur 24 ayat 5. Ini semua mirip ayatnya. Allah SWT menjelaskan, kecuali orang-orang yang tobat, memperbaiki kesalahannya dan menjelaskan kalau ditanya, kenapa kamu tobat? Kenapa kamu berubah? Ya karena aku sudah tahu sekarang. Bukan aib. Jangan begitu temannya, reuni-reuni. Teman SMP, teman SMA, kembali lagi jadi fasik. Ya. Karena reuni, tadinya sudah enggak dengar musik, sekarang dengar musik lagi. Tadinya enggak ikhtilat, sekarang ikhtilat lagi, campur baur. Kendor imannya. Enggak usah reuni kalau begitu. Ya. Enggak perlu. Ada yang sering tanya saya begitu, Ustaz, kalau di WhatsApp ada grup, ini teman-teman SMP, SMA, saya tetap bertahan atau tidak? Pertanyaan saya, ada maksiat enggak di dalam? Ada, Ustaz, karena orang awam, enggak usah di sana. Baik, saya mau nasihatin mereka. Kalau antum lihat ada maslahatnya, pada saat antum lagi bicara dari sekian 100 anggota, kita memberikan nasihat, dia mau dengar, mungkin. Antum jadi adminnya, bisa keluarkan orang yang buruk, mungkin. Tapi kalau kita kirim satu nasihat, langsung 10 tanggapan, so alim, apalah. Ya enggak usah, enggak ada gunanya. Hah? Malah kita diolok-olok, gitu kan? Ada gunanya. Maka enggak usah jadi pahlawan kesiangan. Kalau bertemu langsung, orang bertanya, nasihati. Orang salah, nasihati. Tapi kalau kita mau masuk berbaur di komunitas yang salah, jangan. Manusia lemah. Kita ini sensitif sekali, lemah. Kita bisa pegang ya, benda, kita bisa bedain mana panas, mana dingin dalam waktu seketika. Hidung kita bisa bedain bau busuk, bau wangi seketika. Mata kita bisa bedain mana warna bagus, warna-warna terang, warna gelap seketika. Semuanya bisa. Lidah kita bisa bedain manis, kecut, asin dalam waktu seketika. Kaki kita juga begitu bisa melangkah, bisa merasakan ini tanah lembut, ini keras, keramik, dan seterusnya. Apalah. Semuanya bisa dirasakan. Masa sensitif. Tidak ada yang dikatakan manusia tidak terpengaruh. Maka jangan jerumuskan diri pada hal-hal yang berbahaya. Yang kelima, kita masuk ke manfaat yang kelima. Tadi itu masalah. Yang keempat tadi, taubat. Pentingnya taubat. Ya. Tentu banyak hadis Nabi SAW di sini ya. Cukup dengan satu hadis saja yang kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Aku bertaubat, bertobatlah kalian kepada Allah karena aku sendiri bertobat kepada Allah. Satu hari 70 dan berikutnya 100 kali. Dan istighfar mengatakan astagfirullah itu adalah ikrar permintaan maaf kepada Allah. Seperti kita kalau salah sama orang kita mengatakan maafin saya ya. Kalau taubat berarti ikrar tidak mau mengulanginya. Jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih berarti pengikraran maaf dengan lisan dan juga berjanji tidak mau mengulanginya. Yang kelima, pentingnya seseorang memiliki kedudukan di tengah-tengah komunitasnya dan masyarakatnya. Bukan kita kejar jabatan ya, bukan. Tapi harumkan nama antum. Jangan buat orang lain menghina. Kejarlah prestasi dunia yang sudah membuat orang halal dalam Islam dan membuat orang hormatin. Ilmu pengetahuan, harta, ya, apalah keterampilan diri, ya, kerapian. Apa yang membuat orang menilai positif? Jangan buat orang menilai kita negatif. Memang dalam Islam kita boleh menjadi seorang pemimpin. Ya. Nabi SAW pada saat melihat Amr bin Jamu dengan kesolehannya, maka Nabi mengatakan tadi kepada Bani Salamah kan, bukan Ja'ad ibn Qais orang yang pelit pemimpin kalian, tapi Ja'ad ini artinya orang yang rambutnya keriting, yang berkulit putih Amr bin Jamuh. Allah Subhanahu wa taala tentu juga ada sabda Nabi SAW kepada orang-orang Ansar pada saat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu datang di hari penghukuman suku Quraidah setelah perang Ahzab, maka waktu beliau datang kata Nabi SAW, kumu ya, li sayyidikum, berdirilah untuk tuan kalian ini. Karena Sa'ad bin Mu'ad punya kedudukan. Orang yang menjaga kerapiannya, omongannya, kekayaannya, kedudukannya, kiprah-kiprahnya dalam membela agama Islam. Jadi memang wajar. Asal kita ikhlas kepada Allah SWT yang sedang kita lakukan kebenaran. Allah berfirman tentang masalah menjadi pemimpin ini dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 73. Surah nomor 21 ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami menjadikan sebagian mereka sebagai pemimpin-pemimpin ketika mereka mengikuti petunjuk kami. Yahdu Nabi Amrina, mereka menjadi mengambil petunjuk ya, dari perkara atau dari perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka, diikutilah isi-isi wahyu itu agar mereka melakukan kebaikan-kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka selalu tunduk menyembah kami. Kemudian dalam surah Sajadah, surah nomor 32 ayat 24. Allah juga berfirman. As-Sajdah 32 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin ya, yang akan mengikuti petunjuk-petunjuk kami pada saat mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Juga dikatakan di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 135, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Ya ayuhalladzina amanu kunu kawwamina bilqisti syuhada'a bilqisti, maaf, saya ulangi, Ya ayuhalladzina amanu kunu kawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا. أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Hai orang-orang beriman, selalulah kalian berdiri membela kebenaran dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalian harus adil dan menghakimi diri kalian sendiri dan juga kerabat, kedua orang tua maupun kerabat. Kalau seandainya orang itu kaya atau miskin, maka Allah lebih pantas ya untuk menolongnya. Dan jangan pernah kalian mengikuti hawa nafsu untuk tidak berlaku adil. Dan kalau kalian menolak dan meninggalkan, maka Allah tahu apa atau Allah akan memberitahukan apa yang sudah kalian lakukan. Baik, itu kurang lebih masalah kedudukan di dalam Islam. Tentu banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini, teman-teman sekalian, tapi saya cukupkan karena masih banyak poin yang harus kita bahas. Selanjutnya yang keenam adalah pentingnya memiliki sifat syaja'ah atau keberanian. Tentu lawannya adalah pengecut. Ya. Dan dalam Islam tidak boleh seorang muslim pengecut. Hukumnya haram. Yang dimaksud dengan pengecut sini adalah tidak membela kebenaran. Baik itu tidak beramar ma'ruf atau tidak bernahi mungkar. Ya. Maka itu dianggap pengecut dalam Islam. Dan ini sifat yang sangat ya, dibenci di dalam syariat kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja karena panjang, janganlah engkau menjadi orang yang tidak memiliki sikap. Bila orang melakukan kebaikan, maka engkau juga melakukan. Namun bila orang melakukan keburukan, maka engkau melakukan keburukan. Tapi jadilah orang yang memiliki sikap dan keberanian. Jadi syaja'ah maksudnya keberanian dalam membela kebenaran, tidak pengecut. Jika orang melakukan kebaikan, maka aku melakukan. Dan bila orang melakukan keburukan, maka aku meninggalkannya. Jadi termasuk keberanian adalah menunjukkan kebenaran walaupun orang lain menolaknya. Dan meninggalkan keburukan walaupun orang lain melakukannya. Dia tidak ikut-ikutan, dia punya prinsip. Itu termasuk sifat syaja'ah tadi. Dan Nabi SAW berlindung dari sifat pengecut yang merupakan lawan daripada keberanian dalam membela kebenaran. Sebagaimana dalam doa yang masyhur dalam hadis sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan juga pengecut. Juga kita tahu dalam Islam, saking dibencinya sifat pengecut ini, diharamkan lari dari kancah peperangan. Kalau sudah bertemu pasukan, enggak boleh pulang. Lawan. Kita mati syahid atau membawa kemenangan. Bagi orang Islam tidak kenal namanya kalah. Terbunuh pun semua pasukan, berarti kemuliaan. Mati syahid, masuk surga. Dan kalau dia pun tidak mati syahid, berarti dia menang. Otomatis, seperti itulah. Disebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 15 sampai ayat 16. Surah Al-Anfal ayat 15 sampai ayat 16. Silakan dilihat di Quran. Surah nomor 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, lagi berhadapan, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur, lari. Ayat 16-nya, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, pasukan lagi berkecamuk, kecuali berbelok untuk mengatur siasat perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat mereka di neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembali itu. Tadi saya bilang sampai ayat 16 ya, kita tambahkan ayat 17-nya. Baik Ustaz, saya sudah di kancah peperangan, tapi saya tidak punya kemahiran berperang. Bagaimana saya bunuh musuh? Perhatikan Allah menjawabnya ayat 17. Falam taktuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinallaha rama وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Di kancah peperangan, Allah yang membunuh mereka. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar. Ketika kamu melempar sesuatu, panahkah, pedangkah, tombakkah ke arah musuh, kalau sudah di kancah jihad, maka dikatakan, dan bukan kamu yang melempar. Ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang telah melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sampai para sahabat di perang Uhud, mereka berkata, salah seorang di antara mereka berkata, "Aku sempat duel dengan seorang kafir, kemudian pada saat aku akan menebas lehernya, tiba-tiba lehernya sudah melayang sendiri." Dia tidak tahu, kok bisa? Ya kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala melakukan itu. Abbas bin Abdul Muttalib, orangnya tinggi besar, kekar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajmain. Waktu beri perang Badar ditawan oleh Abdullah bin Mas'ud yang kurus sekali. Abdullah bin Mas'ud ini saking kurusnya radhiyallahu anhu, waktu dia naik di atas pohon kurma, ditiup angin, kelihatan betisnya tersingkap. Jadi saking tipisnya betisnya sampai sahabat ketawa. Diketawain oleh para sahabat. Antum aja di sini ada yang ketawa, gitu kan? Padahal belum lihat. Apa kata Nabi SAW? Apakah kalian menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu? Sesungguhnya kedua betisnya dia lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat dari gunung Uhud. Tapi yang kita jadikan saksi bahasan teman-teman, ternyata waktu di perang Badr yang menawan Abbas tinggi besar seperti Umar bin Khattab, duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah. Besar sekali tinggi postur tubuhnya. Dan suaranya keras. Abbas itu kalau manggil pengembala kambingnya, dia dari depan rumahnya panggil kedengaran di padang pasir suaranya. Besar, suaranya keras. Gitu kan. Dipegang sama Abdullah bin Mas'ud tangannya di belakang. Teriak-teriak kesakitan. Orang semua di medan perang heran. Abbas seperti ini besarnya. Di belakangnya Abdullah bin Mas'ud yang kurus, kering gitu. Tapi kok bisa teriak-teriak? Maka mereka tanya, "Hai Abbas, apa kau ini? Kenapa kau rasa begini?" Dia bilang, "Demi Allah, tangan saya seperti mau patah." Gitu. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu tangannya kecil. Dua tangan pegang satu tangannya Abbas. Gitu kan. Maka Abdullah bin Mas'ud tersenyum. Nabi SAW dekati lalu berkata, "Wahai Abdullah, bukan kamu itu. Tapi malaikat yang memegangnya. Bukan kamu itu, kamu bukan, tidak ada urusannya." Gitu kan. Maka dikancah, tentu kita dikancah peperangan teman-teman disuruh punya persiapan, harus Allah suruh kita, tapi kita bicara kalau tiba-tiba wilayah kita diserang, kita enggak punya keterampilan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jalan kejar surga dengan itu, Allah akan mudah untuk membunuh musuh-musuhnya. Sudah jelas? Enggak boleh pengecut ya, ada orang diambil tasnya, diam, ambillah kembali. Pengecut. Surah At-Taubah selanjutnya menjelaskan masalah itu di dalam surah nomor 9 ayat 40 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu lisahibihi la tahzan innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kalau kalian tidak mau membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dan ajarannya, agamanya, maka Allah telah memenangkan dia pada saat dia telah keluar atau dikeluarkan oleh kaumnya dari Mekah. Ya, orang-orang kafir, sementara dia cuma berdua dengan sahibnya atau Abu Bakar di sini. Makanya kata para ulama, satu-satunya yang disebutkan persahabatannya dalam Al-Quran adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sewaktu keduanya berada dalam gua, lalu dia berkata kepada sahibnya atau sahabat dekatnya, "Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Lalu Allah menurunkan ketenangan padanya dan memberikan pertolongan dari pasukan-pasukan atau prajurit yang kalian tidak melihatnya. Dan telah menjadikan kalimat orang kafir pasti rendah. dan kalimat Allah pasti benar dan tinggi, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, beliau bersabda, ayyuhan nas, la tatamannau liqa al-adu, wasalullaha al-afiyah. Hai sekalian manusia, jangan kalian berharap menghadapi musuh, dan mintalah keselamatan dari musuh. Faida laki tumuhum fasbiru. Tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, sabar, hadapi, jangan lari. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Dan ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah naungan pedang, bayangan-bayangan pedang. Juga dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu ma hunna ya Rasulullah, apa dosa besar yang membinasakan itu? Qala asyirku billah, kalian menyekutukan Allah, wassihir, dan melakukan amalan sihir, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa, allati haramallahu illa bilhaq, yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, seperti membela diri, seperti pemerintah menangkap penjahat lalu dipenggal, dan seterusnya. Wa aklur riba, dan memakan riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenamnya adalah wattawalli yawmaz zahf, dan lari dari kancah peperangan pada saat sedang berkecamuk. Wa kadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan juga menuduh wanita baik-baik mukminah yang sedang lalai berbuat zina. Berbuat zina. Kita masuk ke poin setelahnya, teman-teman sekalian, tadi yang keenam. Yang ketujuh adalah jihad dan mati syahid. Serta kita akan jelaskan di sini, dan ini juga termasuk inti bahasan, uzur-uzur terhadap orang yang tidak hadir jihad. Kapan dia dihitung punya uzur. Jihad tentu teman-teman sekalian banyak sekali keutamaannya atau perintahnya. Di antaranya adalah surah Al-Anfal, surah nomor 7 ayat 65. Ayat 65. Di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Hai nabi, gerakkanlah, motivasilah, perintahkanlah orang-orang beriman untuk berperang. Kata para ulama tafsir, dalam masalah ayat ini adalah, hai nabi, ajarkan mereka keterampilan perang, motivasi mereka, sebutkan keutamaan-keutamaannya, sehingga pada saat dibutuhkan, mereka siap. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 84, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Al-ayat. Dan berperanglah di jalan Allah. Allah tidak pernah membebankan melebihi kemampuan seseorang. Dan gerakkanlah, motivasilah orang-orang beriman agar berperang. Juga dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakan hai Muhammad, kalau seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian telah kumpul, bisnis atau perdagangan yang kalian khawatir akan rusak kalau ditinggalkan, serta tempat-tempat tinggal yang kalian sudah rasa nyaman di dalamnya, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, Muharram, mau enggak, terserah. Dia tetap pertahankan, dan juga jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan hukumannya, karena Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang malas ikut berjihad adalah orang-orang munafik pada saat jihad sedang dikumandangkan. Dan Allah menceritakan panjang lebar masalah kejadian tersebut dalam surah At-Taubah juga. Masih sama surahnya, tinggal ayatnya. dari ayat 44 sampai 49. Kita lihat di situ dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu, hai Muhammad, untuk ikut berjihad, untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang beriman pasti tidak akan minta izin. Panggil jihad, dia akan pergi. Saya ulangi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ayat 45-nya, Allah bongkar siapa yang suka ya izin, tidak mau ikut jihad pada saat sedang dikumandangkan dengan cara-cara yang benar, syarat dan rukun yang benar. Allah berfirman, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat kulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Ayat 46. Walau aradul khuruj la addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila ku'udu ma'al qa'idin. Jika mereka betul-betul mau ikut berjihad, ini tentu kejadian di zaman Nabi SAW, tentulah mereka sudah menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Orang-orang munafik ini, kalau tidak mau ikut, tidak usah diajak, biarin aja. Karena hanya mengganggu kita dalam jihad. Allah katakan di ayat 47, malas, takut, alasannya 1000, inilah, itulah, segala macam. Allah bilang, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabtagunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian juga, niscaya mereka tidak menambah kepada kalian kecuali kerusakan saja. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Artinya tidak usahlah, pulang saja, musuh lebih besar. Orang munafik biasa begitu. Sedang di antara kalian ada orang-orang yang suka mendengar perkataan. Ada orang-orang mereka yang suka mendengar perkataan kalian itu. Ada mata-matanya. Orang-orang munafik suka kirim mata-mata. Coba dengar di sana, coba tahu apa. Bukan untuk dapat hidayah, untuk mencari kesalahan orang. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ayat 48. Laqad ibtagaul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Sesungguhnya dari dahulu mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur berbagai macam tipu muslihat untuk merusak atau merusakmu, hai Muhammad, dan pasukanmu, hingga datanglah kebenaran atau pertolongan Allah dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukai itu. Ayat 49. Wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan di antara mereka ada yang berkata, berilah aku izin tidak ikut berperang dan janganlah kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah dan sungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Tentu ini kejadian terjadi di perang Tabuk ya. Pada saat itu Tabuk dikuasai oleh orang Romawi. Maka orang munafik satu persatu datang izin dengan Nabi SAW. Tabuk jauh ya Rasulullah, keluarga saya tinggalkan, tidak ada yang jaga, bisnis saya, segala macam. Dan ayat yang 49 turun kepada satu orang pemimpin mereka yang berkata, ya Rasulullah, yang paling besar fitnah buat saya perempuan. Dan kita akan pergi wilayah Romawi, saya terganggu dengan kecantikan wanita Romawi. Kalau saya ikut jihad, saya kena fitnah nanti. Gitu kan. Siapa juga orang bule yang mau lihat dia, gitu kan? Tapi percaya diri berlebihan hanya untuk alasan, gitu kan? Supaya dia tidak pergi berjihad. Maka Allah mengatakan, sungguhnya dengan perkataan itu dia sendiri sudah terjerumus dalam fitnah buat dirinya sendiri. Saya tutup dengan ayat 50-nya. Intusibka, tadi saya bilang 49, kita tambah satu ayat. Intusibka hasanatun tasu'hum, wa intusibka musibatun yakulu qad akhadna amrana min qablu wa itawallaw wa hum farihun. Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Kalau umat Islam menang, tidak suka. Dan jika kamu ditimpa sesuatu bencana, maka mereka berkata, kalau seandainya kalah dalam peperangan, kayak kasus Uhud misalnya, maka mereka berkata, sungguhnya sebelumnya kami telah memperhatikan urusan kami. Kami tidak ikut perang. Maka berarti aman. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Nah, ini sifat-sifat orang munafik. Dan kalau kita lanjutkan ayat, semuanya berbicara tentang mereka tentunya. Baik, kemudian selanjutnya, dalilnya adalah dalam surah Al-Imran 142. Surah Al-Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian pasti akan masuk ke dalam surga sementara Allah belum melihat di antara kalian siapa yang berjihad dan bersabar. Juga dalam Al-Quran, dalam surah Saf, surah nomor 61 ayat 10 sampai ayat 12, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang beriman, mau enggak aku tunjukkan perniagaan yang pasti menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Tidak akan pernah masuk neraka. Ayat 10, ayat 11-nya, Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itu lebih baik buat kalian, kalau kalian mengetahuinya. Keutamaannya di ayat 12, Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anharu wa masakina tayyibah. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan istana-istana serta tempat tinggal yang baik. Di surga Aden, itulah kemenangan yang besar. Sekarang kita dengarkan hadith-hadith Nabi SAW berhubungan dengan masalah keutamaan jihad itu sendiri. Yang pertama adalah hadith Nabi SAW yang mulia, diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad sahih, man lam yakzu wa lam yujahhiz gaziyan aw yakhlufu gaziyan fi ahlihi bi khairin asabahu Allahu bi qari'ah. Yang artinya, siapa yang tidak pernah berperang, memang tidak, kalau belum ada lain, tapi kalau ada lalu dia tidak mau ikut, maka masuk dalam hadis ini. Siapa yang tidak pernah berperang atau mempersiapkan atau memberikan ya sumbangan sehingga mempersiapkan para mujahidin untuk berperang, atau dia membiayai keluarga mujahidin yang sedang ditinggal oleh suaminya, maka Allah akan menimpahkan musibah baginya. Kemudian perawi hadis yang bernama Yazid menambahkan, mengatakan di akhir kalimatnya, qabla yaumal qiyamah atau yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Hadis ini jelas motivasi untuk berjihad. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man jahaza gaziyan fi sabilillah faqad gaza wa man khalafa gaziyan fi ahlihi bi khairin faqad gaza. Siapa yang telah membiayai pasukan perang di jalan Allah, maka dia dihitung telah berperang. Dan siapa yang membiayai keluarga mujahid yang sedang berperang, maka dia juga dihitung sedang berperang. Juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik itu baik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Di dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dengan sanad sahih, seseorang bertanya mengatakan, ya Rasulullah, ma ya'dilul jihadu fi sabilillahi azza wajal. Wahai utusan Allah, pahala apa kira-kira atau amalan apa yang bisa menyamai pahala dan keutamaan jihad? Qala la tastati'un. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan. Sampai tiga kali sahabat tanya, Tiga kali Rasulullah SAW jawab. Lalu beliau berkata di yang keempat kalinya, Mathalul mujahidu fi sabilillahi kamathalis sa'imil qa'imil qaniti bi ayatillah. La yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahid fi sabilillahi ta'ala. Perumpamaan orang yang pergi jihad di jalan Allah, setiap harinya terhitung seperti orang yang puasa, kemudian juga mendirikan sholat malam, dan sibuk mengulang-ulangi ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Tidak pernah berhenti dari puasa, sholat, sampai mujahid tersebut kembali ke rumahnya. Jadi selama kita pergi sampai kita peluang, itu seperti kita selalu dalam kondisi sholat dan puasa, non-stop. Walaupun kita sedang tidak puasa, kita juga malam lagi istirahat, pahalanya seperti orang yang sedang sholat dan puasa. Di dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad juga dan riwayat Tirmidzi dengan sanad sahih, Ra'sul amril Islam. Semua perkara intinya kembali ke Islam. Artinya puncaknya harus menjadi seorang Muslim. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah sholat. Wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan yang mengokohkannya, ya, pondasinya adalah jihad di jalan Allah. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim juga, ribatu yauman yubatu yaumu wa laila khairun min siyamin syahr wa qiyamihi. Satu hari mengikat diri sehari semalam di medan perang lebih baik daripada puasa dan sholat malam selama sebulan penuh. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Dan kalau seandainya dia mati, maka pahala amal-amal yang selama hidup dia kerjakan tetap diberikan oleh Allah, dan juga akan dilimpahkan rezekinya kepadanya. Sebagian ulama hadis mengatakan, kebutuhan keluarganya yang selama ini dipenuhi akan terpenuhi dengan izin Allah. Di akhirat pun dia diberikan rezeki yang luas, dan juga dia akan selamat dari fitnah kubur. Itu tentu teman-teman sekalian tentang masalah jihad. Dan kalau kita bahas masalah jihad ini, maka panjang sekali. Ya. Panjang sekali dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Maka saya cukupkan dengan ini. Kita pindah ke masih poin yang sama. Poin yang ketujuh. Masalah jihad dan mati syahid serta uzur-uzur orang yang tidak hadir. Sekarang kita masuk ke mati syahidnya. Maaf, masih ada dua hadis tentang masalah jihad. Hadis yang selanjutnya adalah riwayat Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, alaikum bil jihadu fi sabilillah, fa innal jihada fi sabilillah bab min abwabil jannah yudhibullahu bihi minal hammi wal gham. Kalian harusnya berjihad di jalan Allah, bila ada lakukan, usahakan, tapi ikuti syarat dan rukunnya, tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh orang salah seperti orang banyak membahasakan, membom sana sini mengatakan jihad, ya, pernah sementara di wilayah Islam itu bukan, tapi di sini jihad adalah betul-betul ada, terjadi, ulama memberikan fatwa, diizinkan semuanya, maka itu adalah yang dimaksud di sini. Berjihadlah di jalan Allah, karena jihad di jalan Allah adalah pintu, salah satu dari pintu-pintu surga, dan dia pasti akan menghilangkan kesedihan dan juga kesusahan hidup. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan, inna afdalal amali, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, inna afdalal amali ba'da salatil jihadu fi sabilillahi ta'ala. Amal yang paling afdal setelah sholat adalah jihad di jalan Allah. Baik, kita masuk sekarang ke masalah mati syahid, keutamaan mati syahid. Dan tentu targetnya kalau kita masuk di medan perang bukan karena murni, hanya karena dendam, hanya karena mau dikatakan perkasa, hanya menunjukkan keterampilan bela dirinya, bukan. Tapi karena ingin mendirikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dilakukan maka dia akan dapat insya Allah mati syahid. Apa keutamaannya? Dengarkan hadisnya. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah di nomor 2789 dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, la tajiful arda min dami syahid hatta tabtadira zawjatahu ka'annahuma zi'rani adallata fasilaihima fi barahin minal ard wa fi yadi kulli wahidin minhuma hullatun khairu minad dunya wa ma fiha. Riwayat Ibnu Majah nomor 2788, ya. Tadi saya keliru bilang 289, tapi 2788. Artinya tidak akan kering darah seorang yang mati syahid jatuh ke tanah kecuali kedua istrinya dari bidadari akan datang menyambutnya, seperti wanita yang telah kehilangan anak susuannya di sebuah tempat yang luas, dan di tangan kedua bidadari tersebut ada kain yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah nomor 2789, dan ini menandakan memang akan disambut oleh para bidadari dari istri yang telah Allah siapkan, dan banyak kisah yang berhubungan dengan masalah itu tentunya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis sahih, lisyahid indallahi sittu khisal, orang yang mati syahid di sisi Allah memiliki 6 kelebihan. Yang pertama, yukfaru lahu fi awwal dif'ati min dami, akan diampuni semua dosanya begitu darahnya menetes. Yang kedua, wa yura maq'aduhu minal jannah, akan diperlihatkan tempatnya, istananya di surga. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr, dia akan selamat dari azab kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar wa yuhalla hullatul iman, dia akan diselamatkan dari ketakutan pada hari kiamat dan akan diberikan pakaian keimanan. Artinya tanda kalau dia ini beriman dan akan selamat. Yang kelima, wa yuzawwaju min hurin 'ain, dan akan dinikahkan dengan para bidadari. Yang keenam, wa yushfa fi 70 insanan min aqaribih, dan dia bisa memberikan syafaat untuk 70 kerabatnya. Kemudian dalam hadis yang lain tentang masalah orang yang pergi berjihad ini, baik, saya akan masuk saja langsung ke uzurnya ya. Tadi itu keutamanya kita cucukkan insyaAllah dengan keutamaan yang sudah kita sebutkan. Di antaranya juga ada kisah tadi Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu, kisah tentang beberapa orang sahabat, saya tidak sebutkan lagi karena saya pernah sebutkan di kisah-kisah sebelumnya. Kita langsung masuk sekarang ke masalah uzur-uzur. Ada beberapa orang yang punya uzur dan dia boleh ya tidak ikut berjihad. Beranjak daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang bunyinya, laqad taraktum bil madinati aqwaman masirtum masira wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fi. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil madinah? Qala habasahumul udhur. Kata Rasulullah SAW pada saat itu, sesungguhnya di kota Madinah waktu sedang dalam peperangan bersama para sahabat, tepatnya di perang Tabuk ya, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang sekarang, kaum cukup banyak jumlahnya, tidak ada perjalanan yang kalian lakukan, tidak ada uang yang kalian infakkan, tidak ada lembah yang kalian lalui kecuali mereka mendapat pahala sama dengan kalian. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Sementara mereka tidak ikut jihad, mereka tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW, mereka tertahan dengan uzur. Dalam hadis yang lain, riwayatnya dikatakan, syarakukum bihusnin niyah. Mereka telah mengikuti kalian di pahala dengan niat yang baik. Mereka betul-betul punya uzur sehingga mereka tidak bisa pergi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, inna aqwaman bil madinati khalafana ma salakna sya'ban wala wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Sesungguhnya ada beberapa kaum di Madinah yang tidak ikut bersama kita. Tapi ketahuilah, tidak ada kota, desa, lembah, tidak ada apapun yang kita laluin kecuali mereka akan dapat pahala bersama kita karena mereka tertahan dengan udhur. Dan Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari Sahih Bukhari ya, disebutkan di jilid 17 ya, halaman 59. Ini tentu cetakannya. Wa fihi annal mar'a yablughu bi niyyatihi ajral 'amil idza mana'ahu al-'udhr 'anil 'amal. Dan ketahuilah, dari sini diambil pelajaran bahwasanya semua orang yang punya uzur maka dia bisa mencapai pahala amal itu ya, walaupun dia tidak mengerjakannya. Ini yang dimaksud dalam poin ini. Tentu kalau orang betul-betul punya uzur. Baik uzur apa saja yang masuk di sini, maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang masalah uzur ini. Ayat yang pertama adalah surah At-Taubah ayat 91 sampai 92. Ayat 91 sampai 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal maridi wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajan idza nasahu lillahi wa rasuli. Idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi ma ahmilukum قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Yang artinya, tidak ada hukuman dan dosa bagi orang-orang yang du'afa. Makna du'afa adalah lemah secara fisik. Lemah secara fisik. Memang betul-betul dia tidak mampu sama sekali. Mungkin jalan pun tidak mampu untuk jalan. Sehingga tidak punya kekuatan. Untuk mengangkat senjata pun tidak bisa. Dan juga orang yang sakit secara umum. Dan sakit ini maksudnya adalah sakit-sakit kronis tentunya. Sakit yang berat. Nanti akan kita jelaskan penyakit ini disebutkan dalam ayat lain nanti. Juga orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang bisa dia infakkan. Dia bisa ikut secara fisik, tapi dia tidak bisa infak sesuatu. Kalau memang mereka betul-betul ikhlas karena Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya Allah akan menilai orang sesuai dengan kadar ikhlasnya, niatnya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga termasuk orang yang punya udzur adalah orang-orang yang telah meminta, orang-orang yang telah datang kepada Muhammad, mau ikut berjihad, tapi mereka, tapi engkau tidak memiliki tunggangan untuk mereka. Karena perang dari Madinah ke Tabuk jauh, butuh transportasi, harus pakai kuda atau pakai unta. Ada beberapa sahabat semangat mau pergi, tapi enggak ada. Nabi SAW juga tidak punya kuda lagi untuk bawa mereka. Kata Allah, termasuk mereka itu punya udzur dan mereka dapat pahala semua orang yang pergi berjihad. Kata Allah SWT, dan orang-orang juga tidak berdosa yang telah datang kepadamu, minta agar ikut berjihad dan kamu mengatakan, aku tidak memiliki apa yang bisa kalian tunggangi. Lalu mereka meninggalkan sisimu, hai Muhammad, dalam kondisi mata mereka meneteskan air mata karena sedih. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka bisa keluarkan. Juga dalam ayat lain, dalam surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 17, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa 'alal a'ma haraj. Orang buta tidak masalah kalau tidak ikut, karena orang buta tidak bisa lihat musuh. Wala 'alal a'raji haraj, dan juga orang yang pincang. Ya, ini tadi kasusnya Amr bin Jamur radhiyallahu anhu. Wala 'alal maridi haraj, dan juga tidak ada larangan bagi orang-orang yang sakitnya parah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maknanya orang yang tidak punya udur, mereka tetap pergi berjihad, ya, maka mereka akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. وَمَنْ يَتَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan barang siapa yang tidak mau ikut jihad, sementara dia mampu, maka mereka itulah orang-orang yang dikenakan hukuman atau azab yang pedih. Kemudian teman-teman sekalian, itu yang pertama tentu yang sakit. Kalau kita simpulkan orang yang sakit, baik itu pincang, buta, ya, mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, itu masuk dalam udzur. Kemudian juga masuk dalam udzur adalah anak-anak yang belum balig. Ya, ini keluar dari udzur karena sudah tahu dalilnya, ya, diangkat pena catatan dari tiga orang, termasuk orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar, anak kecil sampai dia balik. Dan juga Nabi SAW mencontohkan dalam banyak riwayat Bukhari Muslim, beliau ya, menolak beberapa sahabat-sahabat yang masih kecil, dianggap belum punya potensi untuk melawan musuh. Tentu ada di antara sahabat yang diloloskan oleh Nabi SAW, termasuk tadi Mu'ad dan Mu'awwid, itu diloloskan oleh Nabi SAW dalam perang Badr, dikarenakan punya keterampilan. Satu ahli mana, satu ahli gulat. Walaupun dia masih muda, tapi postur tubuhnya kuat, mungkin punya keterampilan bela diri, bisa mengalahkan orang besar, gitu kan? Maka itu dibolehkan. Kemudian juga perempuan, ini udzur tidak perlu ikut jihad dan menjadi sunnah saja bagi mereka. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada jihad buat kami kaum wanita? Kata Nabi SAW, haji. Ya, haji adalah jihadnya kaum wanita. Ada jihad tapi tanpa peperangan, tanpa pedang, yaitu haji. Kemudian juga untuk hamba sahaya, ini juga tidak ada kewajiban jihad kecuali kalau majikannya mengizinkan. Ya, sebagaimana terjadi di Madinah, setiap kali hamba sahaya mau ikut, selalu Nabi SAW suruh izin dulu dengan majikannya, kalau diizinkan baru dia pergi. Kemudian juga orang yang terlilit hutang, ini enggak boleh pergi jihad kecuali yang punya utang mengizinkannya. Walaupun kita utang dengan orang kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, pada saat Nabi SAW mau pergi perang Khaybar, ada seorang sahabat, subhanallah saya lupa namanya orang ini. Sahabat ini, dia punya utang 2 dirham dari orang Yahudi. Belum sempat dia bayar, karena dia miskin sekali. Maka Yahudi itu datang kepada dia mengatakan, kamu enggak boleh pergi jihad sampai kau lunasi utangmu. Maka dia pun mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada utang saya, tapi ini Yahudi enggak mau bayar. Saya bilang sama dia, nanti perang Khaybar saya bayar. Dia enggak mau, karena dia tahu yang akan diserang orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia 2 dirham, suruh bayar utangnya. Jadi memang udhurnya masuk kalau orang punya utang, karena kalau dia meninggal, siapa yang akan tanggung, kecuali dia sudah tahu ada sumber-sumber yang bisa membayar. Kemudian yang terakhir teman-teman adalah orang yang telah diperintahkan oleh pemerintah untuk tidak pergi. Atau orang yang berwenang padanya, termasuk orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak izinkan, maka dia tidak boleh pergi berjihad. Sebagaimana pernah dalam hadis Bukhari Muslim, seorang anak muda datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau jihad. Umurnya 16 tahun. Postur tubuhnya kekar. Lalu kata Nabi SAW, orang tuamu dua-duanya masih hidup gak? Dia bilang, masih ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pulang. Pada keduanya lah engkau berjihad. Juga tentang Ali bin Abi Thalib yang pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin di Madinah, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak ikut pada saat itu. Ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengamanahkan Uthman bin Affan untuk menjaga Ruqayyah, istrinya yang merupakan anak Nabi SAW yang akhirnya meninggal. Ini juga perintah Nabi SAW sebagai pemerintah. Maka dia melarang, maka ini tentunya udzur juga. Ya. Itu gambaran-gambaran. Dan kata Imam Qurtubi rahimahullah, dalam masalah ini, فَهَذَا يَقْتَدِي أَنَّ صَاحِبَ الْعُذْرِ يُؤْتِ أَجْرَ الْغَازِ. Dan semua dalil-dalil ini dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menjelaskan, atau perilaku Nabi SAW, kalau semua orang yang punya uzur, betul-betul uzur syar'i, dan hatinya bergejolak untuk jihad, dia akan mendapatkan pahala para prajurit-prajurit jihad. Faqila yuhtamal an yakuna ajruhu musawiyan wa fi fadlillahi muttasi'. Dan ada juga pendapat kata Imam Qurtubi yang mengatakan pahala mereka sama dan karunia Allah luas, artinya Allah mampu memberikan itu. Wa thawabuhu fadlul istihqaq fayuthibu 'alan niyyati shadiqah ma la yuthibu 'alal fi'l. Dan Allah memberikan pahala karena dia, Allah memberikan pahala karena niat yang jujur, sebagaimana Allah memberikan pahala pada perbuatan. Wakila, dan ada juga pendapat yang mengatakan, yu'ti ajrahu min ghairi tad'if. Fayufaddal al-ghazi bitad'if lil-mubashara. Ada juga pendapat mengatakan, dia mendapatkan pahala seperti para mujahidin, tapi tidak ada pelipat gandaan amal. Karena pahala kan bisa diperkatakan jadi 10 kali lipat. Dia enggak dapatkan itu. Tapi itu diberikan hanya untuk para mujahidin. 2 poin terakhir teman-teman sekalian, itu tadi poin yang ketujuh tentang keutamaan jihad dalam pelajaran-pelajaran kita, syahada dan udzur-udzur dalam jihad. Yang ke-8 adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenarkan janjinya. Dan cukuplah kasus atau benarnya janji Allah bahwasanya orang mati syahid akan mendapatkan banyak keutamaan, di antaranya termasuk jasadnya tidak akan dihancurkan oleh tanah, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, dan itu terjadi pada jenazah Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Dan poin yang terakhir dari pelajaran kita adalah bolehnya mengubur, ya, jenazah dalam satu liang lahat lebih dari satu orang, sebagaimana Nabi SAW lakukan itu. Dan prosesinya adalah disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad di jilid 5 halaman 431, An-Nasai juga meriwayatkan, Al-Baihaqi juga meriwayatkan ini, dan rawi-rawinya semuanya thiqat, dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma' di jilid 4 halaman 119. yang Rasulullah SAW bersabda, "Wanduru aktsara haula'i jam'an lil Qur'an faj'aluhu amama ashhabihi fil qabr." Lihatlah siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka letakkan dia mendahului kawannya di dalam kubur. Dan para sahabat waktu itu dikubur dua atau tiga orang dalam satu kuburan. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Padahal waktu itu lokasi Badar luas sekali, tapi Nabi SAW mengubur dengan cara seperti ini berarti menandakan bolehnya seseorang dikubur dengan itu. Ada sebuah hadis lagi yang saya lupa tadi berhubungan dengan mati syahid, yang kata Nabi SAW, "Ana syahidun ala ha'ula innahu ma min jarihin yujrahu fi sabilillah illa wallahu yab'athuhu yawmal qiyamati yutma jurhu al-launu launu damin warrihu rihul misk." Waktu lihat jenazah-jenazah para syuhada Badr, syuhada Uhud termasuk Amr bin Jamuh, kata Nabi SAW, aku akan menjadi saksi buat mereka ini pada hari kiamat kalau mereka betul-betul mati syahid. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah kecuali Allah akan bangkitkan pada hari kiamat, lukanya meneteskan darah, warnanya warna darah, dan baunya lebih wangi dari bau kasturi. Ya Allahu a'lam. Dan ini bahasan kita teman-teman sekalian tentang seorang sahabat yang mulia, Amr bin Jamuh, dan semoga kita bisa ambil pelajaran darinya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan bulan depan dengan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Begitu saja. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, tidak terkecuali yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan, semua diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita pemimpin muslim yang adil sepanjang masa selama Indonesia masih berjaya insyaallah sampai hari kiamat, pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga memberikan hak masyarakat serta siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri tercinta ini, bagi Islam, bagi muslimin, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah menolong seluruh muslimin yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi yang kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua yang hadir di sini dan kedua orang tua kita serta kerabat kita dan semua yang mendengarkan ceramah kita ini baik live ataupun mengulangi, semuanya disatukan di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana yang kita sukan di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.